الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji dan puja hanya milik Allah Jalla Jalalu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmat dan anugerahnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Demi Allah yang menciptakan langit 7 lapis, andai bukan karena nikmatnya, tidak mungkin kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tidak mungkin panitia bisa menyelesaikan segala urusannya untuk mempermudah kita menuntut ilmu pada hari ini. Maka sekali lagi hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga nikmatmu, semoga berkahmu, semoga sanjunganmu senantiasa kau curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang entah kita sebagai umatnya pada hari ini atau kemarin atau sebelumnya mungkin kita belum banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah semoga dengan kajian ini Allah Jalla Jalaluh membuka mata hati kita agar kita dapat melangkah di muka bumi ini dengan senantiasa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, setelah memuji Allah dan memujanya, saya berterima kasih kepada panitia dari Majelis Ta'lim Babus Salam yang memberikan amanat besar ini kepada saya. Terus terang, tidak pantas saya duduk di tempat ini. Tidak pantas saya datang ke tempat ini karena banyak yang lebih senior, yang lebih alim, yang lebih bertakwa, apalagi di Jakarta ini. Saya ingat tahun 97 tatkala ngaji di Masjid Dewan Dakwah bersama Ustaz Yazid pada waktu itu, kemudian berlari-lari mengaji kepada Ustaz Abdul Hakim di Masjid Pramuka. Dan pada waktu itu dakwah salaf masih tertekan. Orang-orang masih jauh dari sunnah. Bahkan ustaz-ustaz yang lebih senior itu diusir sana, diusir di sini demi menegakkan kalimatullah. Mereka lah yang lebih pantas untuk duduk di tempat ini untuk mengajarkan kepada kita semua tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan membimbing mereka senantiasa untuk menuju ke jalan Allah Jalla Jalal. Kemudian juga salah satu nikmat yang perlu kita ingat terus, adanya Radio Roja dan adanya TV Roja, di mana subhanallah seorang da'i tidak perlu capek-capek ke Kalimantan, tidak perlu dia terbang ke Sumatera atau ke Papua, tapi mereka sudah bisa turut serta menikmati kajian-kajian itu. Ini satu nikmat Allah yang harus benar-benar kita syukuri. Semoga Allah Jalla Jalal membuka hati umat Islam khususnya di Indonesia ini untuk lebih mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Topik kita hari ini sebagaimana telah disebutkan oleh moderator adalah tentang mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara jemaah yang sudah pernah mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya tanya sama bapak-bapak di sini, ada enggak di antara bapak-bapak yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada? Belum. Mungkin ibu-ibu ada, insyaallah ada. Kita sekarang masuk ke mukaddimah. Ini karena saya minta kepada, tolong dibuka bukunya. Saya minta kepada ibu-ibu khususnya, karena memang daurah ini buat ibu-ibu, untuk tidak mendengar saja, tapi juga melihat dan membaca. Karena kalau mendengar saja dan membaca bukunya nanti di rumah, akhirnya bukunya hilang, enggak kebaca juga. Maka sekarang dibuka, udah disediakan pena oleh panitia. Di sini ada kesalahan tulis, tolong dibenerin. Saya minta kepada panitia untuk mengedit, ternyata panitia sibuk. Maka coba kita lihat di sini. Alhamdulillah di mukaddimah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam ala. Setelah assalam di sini ada kalimat ala. Tolong ditambahkan ala. Wassalatu wassalam ala rahmatil muhda nabiyyinal mustafa al mujtaba. Di sini ada ya. Setelah mujtaba itu ya-nya dihilangin. Titiknya dihilangin. Muhammad ibn Abdullah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Ma'asyiral muslimat, maaf, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tolong dilihat bukunya. Banyak di antara umat manusia, tidak terkecuali sebagian dari umat Islam, yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta kepada moderator untuk melanjutkan membaca. Walaupun sebagian ada yang mengklaim bahwa dirinya pernah bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal yang datang kepadanya adalah syaitan dan iblis yang mengaku-ngaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak mengetahui bagaimana rupa dan perawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula mengenal akhlak dan sifat beliau. Nah, tatkala kita umat Islam tidak pernah mengenal Nabi kita Muhammad SAW, tidak pernah memandang wajahnya, tidak pernah tahu bagaimana mata Rasulullah SAW, bagaimana hidung beliau, bagaimana rambut beliau, bagaimana perawakan beliau. Tahu-tahu kita mengatakan, tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwasanya semua umat Islam itu sengsara, kecuali yang mengamalkan amalan ini dan itu. Dari mana dia tahu bahwasanya yang datang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini kita perlu untuk mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak tertipu. Ternyata yang datang itu adalah iblis dan setan yang mengaku-ngaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita bisa bermimpi dan berjumpa dengan beliau. Bisa. Kalau kita tahu ternyata yang kita lihat memang Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sifat-sifat dan perawakan beliau yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, tolong dilanjutkan. Allah telah berfirman, "Am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun." Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka? Karena itu mereka memungkirinya. Nah, kita lihat di sini Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun tentang orang-orang musyrik yang mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak percaya dengan Muhammad SAW yang diutus oleh Allah untuk mengenalkan At-Tauhid kepada manusia. Padahal Nabi itu lahir di tempat mereka, tumbuh besar bersama mereka, dan mereka mengenal sifat-sifat Rasul SAW. Itu mereka saja masih mengingkarinya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang tidak kenal dengan beliau? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini kepada orang-orang kafir agar mereka itu, gimana sih kau itu kok bisa ngingkari Muhammad padahal kau tahu siapa itu Muhammad? Siapa yang memberi gelar Al-Amin kepada Muhammad SAW? Orang-orang kafir. Siapa yang kau titip-titip amanat kepada Muhammad? Orang-orang kafir. Namun kenapa tatkala Muhammad diutus mereka memungkirinya? Mereka tidak percaya dengannya. Padahal mereka mengenal Muhammad SAW. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dengan Rasul dalam ayat ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Melalui ayat ini, Allah Jalla Jalaluh menyeru umat manusia agar dia mengkaji dan mengenal Rasul SAW. Kita lihat, anak-anak kita lebih mengenal siapa? Lebih mengenal yang dia lihat setiap hari di televisi. Lebih mengenal siapa yang dia baca di majalah atau di koran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Maka pada hari ini kita mengkaji tentang Nabi kita Muhammad SAW dengan beberapa harapan. Yang pertama, fadalah. Nah. Beriman kepadanya, mengenal sifatnya, keluhuran derajatnya, dan keutamaan-keutamaan yang dianugerahkan Allah secara khusus untuknya dari kesempurnaan fisik dan akhlaknya. Semua itu niscaya akan mengantarkan hamba kepada keimanan kepadanya, bahwa menguatkan pokok iman di dalam hatinya. Iya, bahkan dapat menguatkan pokok iman di dalam hati. Ini yang kita harapkan. Kita belajar hari ini agar kita lebih beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar tatkala kita tasyahud, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita tahu. Dan tatkala kita mendengar orang azan hayya 'alas shalah, mereka mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita tahu siapa Muhammad ini dan kita tambah beriman kepada beliau. Yang kedua, mematuhi dan mentaatinya. Karena sesungguhnya mengenal sifat-sifatnya akan mendorong untuk taat dan mengikuti beliau. Karena beliau adalah suri tauladan yang baik dan contoh yang sempurna. Ini harapan kita. Dengan kita mengkaji tentang sosok Rasulullah SAW agar kita patuh kepada beliau. Karena beliau utusan Allah. Beliau adalah Rasulullah. Kita lihat kenapa banyak dari umat manusia yang mereka membuat cara-cara ibadah yang baru umpamanya, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka tidak kenal dengan Rasulullah SAW. Karena mereka tidak tahu ternyata ini tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan kita mengkaji beliau, kita akan patuh. Oh ternyata Nabi tidak mengamalkan ini, berarti aku gak perlu mengamalkan. Kenapa? Karena beliau adalah satu-satunya manusia yang diberi amanat untuk menyampaikan agama Allah dan penutup para nabi. Yang ketiga, mencintai dan menyayanginya, tak kenal maka tak sayang. Mengenal beliau akan menumbuhkan benih cinta dan menyirami tunas kasih. Sebagaimana kecintaan itu sendiri akan mendorong untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Beliau SAW seringkali menceritakan tentang nabi-nabi sebelum beliau, menceritakan tentang mereka agar umatnya lebih cinta kepada mereka. Maka kita lebih pantas untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Benar, kita harapan dengan selesai dari kajian ini kita lebih mencintai Rasulullah SAW. Lidah kita akan terus mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Harapan kita tidak perlu lagi bertanya hukum tatkala Nabi Muhammad mengamalkannya. Nabi mengamalkan ini, alhamdulillah, aku amalkan. Mau hukumnya sunnah, selama aku bisa, aku akan mengamalkannya. Kenapa? Karena kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda pernah ditanya. Dia ditanya sama sahib-sahibnya dalam satu acara training. Ditanya, "Kenapa ente kok pakai jenggot?" Kenapa? Ente pakai jenggot, yang lainnya enggak pakai jenggot, kata dia. Pemuda ini mengatakan, "Saya dulu itu pecinta ada aktor barat namanya Van Dim." Ada yang kenal sama Van Dim? Kata dia, "Ketika saya cinta sama orang ini, Saya berusaha menata rambut saya sama dengan rambut dia. Saya berusaha berpakaian sesuai dengan pakaian dia. Alasannya apa? Karena saya cinta sama dia. Dan tatkala saya kenal Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah pakai jenggot. Dan beliau menyuruh umatnya pakai jenggot, saya pakai jenggot karena Nabi saya memakai jenggot. Sudah itu. Subhanallah. Ini yang kita harapkan. Misalnya kita berbuat dengan alasan cinta. Dan cinta membuat yang pahit jadi manis. Membuat yang susah jadi mudah. Karena apa? Karena kita cinta. Dan itu harapan kita dengan kajian ini. Yang keempat, meneladani ilmu. Allah berfirman, "Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik baginya, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, menyebarkan sifat-sifatnya, menceritakan perjalanan hidupnya, hukum-hukum akhlak, kondisinya adalah kewajiban terpenting bagi para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkara terpenting yang mendorong hamba untuk meneladaninya. Iya, kalau di ketiga kita mencintai Rasulullah SAW, dari cinta itu kita akan meneladani Rasulullah SAW. Tapi yang jadi masalah, ada orang-orang yang mengaku cinta Rasulullah SAW, tapi dia tidak meneladaninya. Kenapa? Karena dia sebenarnya tidak mengenal Rasulullah SAW. Dan di sini bisa dikatakan, misalnya cinta yang dia katakan adalah gombal. Nggak benar. Kalau benar, pasti dia akan meladani Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Kalau kita lihat, peperangan antara al-haq wal batil itu begitu memanasnya. Sehingga orang-orang musuh-musuh Islam itu berusaha menciptakan idola-idola buat masyarakat. Karena ketika tidak ada idola, mereka akan menciptakan idola. Siapa idola mereka? Ya kita lihat, ada SCTV Idol, apa? Gak tahu, pokoknya acara-acara itulah. Dan itu bukan cuma di Indonesia, di Arab pun seperti itu. Mereka berusaha mengangkat orang-orang yang tidak berhak atau tidak pantas dijadikan tauladan untuk jadi tauladan. Dengan adanya media massa, dengan adanya televisi, semua yang jelek bisa jadi bagus dengan mereka. Dengan adanya media massa ini. Pada tahun 70-an atau 79, ada seorang bos make up dunia. Dia lagi jalan-jalan sama sahibnya. Yang sahibnya ini memiliki peternakan kuda pacu dia. Suatu hari mereka berdua ini jalan-jalan ke kebun binatang. Dia melihat monyet yang dipacain. Kita lihat di Indonesia ini ada monyet yang nari-nari, apa namanya? Topeng monyet. Jadi si monyet ini dihiasin pakai sidu. Di alisnya, di itu, dengan warna-warni, warna ungu, pink, segala macam. Si sohibnya mengatakan kepada, ketika melihat itu monyet di kebun binatang, dia tertawa terbahak-bahak. Begitu menggelikan monyet ini, kata dia. Kata bos make up mengatakan, gimana kalau kita bikin mode tahun depan seperti ini, wanita-wanita. Kata temannya yang memiliki kuda pacu, dia enggak mungkin orang mau seperti monyet ini, kata dia. Taruhan? Oke, kita taruhan. Ya biasalah, orang-orang barat kan biasa bertaruh. Dalam setahun, itu bos make up, bagaimana dia mempropagandakan make up yang seperti itu. Di majalah-majalah, di koran-koran, dia bikin. Dan genap setahun, mode tahun 80-an, kata dia, itu perempuan seperti monyet itu. Tapi mereka bangga. Kenapa? Karena seperti yang di majalah, seperti yang di koran, seperti yang di televisi. Padahal awalnya siapa yang di make upin seperti itu? Maunya. Maka di sini perlunya kita mengkaji Rasulullah SAW, karena memang idola-idola yang diangkat sekarang ini orang-orang yang tidak berhak menjadi idola. Maka dengan kajian ini harapan kita, kita bisa mengajarkan apa yang kita kaji hari ini kepada anak kita. bahwasanya satu-satunya idola yang perlu kita ikutin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, membaca, mendengar dan mengkaji sifat-sifatnya adalah bentuk penelitian kita akan jalan para salafus salih, di mana para sahabat Nabi sallallahu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu seringkali bertanya kepada ummahatul mukminin tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, ibadah dan akhlaknya. Ibnu Abbas biasa bertanya kepada bibinya Maimunah. Ibnu Umar bertanya kepada saudarinya Hafsah. Urwah bin Zubair bertanya kepada bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, kita yang mengaku mengikuti manhaj salaf, kita mengikuti jalannya salafus soleh, maka kita mengkaji. Kenapa? Ya karena sahabat-sahabat Nabi saja, mereka tidak cukup dengan melihat Rasul SAW. Mereka ingin mengenal gimana sih Rasul di dalam rumahnya. Mereka bertanya kepada orang-orang terdekat dengan Rasul SAW, khususnya istri-istri Rasul SAW. Maka kita pun ingin mencoba pada hari ini untuk menembus dinding rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal beliau lebih dekat lagi, siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, menanamkan pengetahuan ini di memori umat baik kecil dan besar. Iya. Itu butuh anak-anak kecil khususnya. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya, yang disampaikan oleh bapaknya, itu akan dia ikutin dan akan dia rekam. Dan kita perlu merekamkan ini di benak putra-putri kita agar mereka menjadi generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, menjelaskan kepada mereka yang belum Islam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang mereka gambarkan. Beberapa tahun terakhir ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berbagai hujatan dari mereka, dan itu biasa sudah. Sebagaimana akan kita dengar nanti, akan kita simak pernyataan orang-orang barat sendiri tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengkaji ini paling enggak kita bisa ngasih tahu mereka, misalnya Nabi kita enggak seperti yang kau bayangkan, kau enggak ngerti. Maka mudah-mudahan kalau kita duduk bersama orang-orang non-muslim yang mereka mengklaim Nabi sebagai teroris, ya, sebagai orang yang bejat, kita di sini bisa memberikan gambaran yang sebenarnya siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, mengambil pelajaran dan ibrah dari kondisi dan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, di masjid, di pasar, di medan perang, sebagai istri, sebagai anak, sebagai keponakan, sebagai saudara, sebagai hakim, sebagai komandan, sebagai ayah, sebagai teman, pedagang dan lain-lain. Masya Allah. Ingat, kajian kita bukan untuk hiburan ibu-ibu. Jadi jangan sampai kedatangan ibu-ibu ke tempat ini sekedar ya alhamdulillah ketemu sohib-sohib. Enggak. Dan kajian kita bukan hanya mau mendengarkan, sebagaimana tadi saya katakan, dengarkan, bacakan, dan diamalkan. Jadi bukan untuk tamattu akli. Jadi untuk wacana, untuk awasan, tidak sama sekali. Kita ingin ini menjadi ibrah, jadi pelajaran kita tahu. Dan kajian ini sebenarnya bukan untuk ibu-ibu saja ya. Dan untuk bapak-bapak sebenarnya, dan mereka mungkin yang lebih wajib untuk mengenal sosok Rasulullah SAW ketika beliau menjadi suami, ketika beliau menjadi bapak di rumahnya, ketika beliau menjadi bos, menjadi majikan. Itu yang kita harapkan. Tapi insya Allah harapan kita ibu-ibu setelah mengamalkan apa yang didengar di sini, suaminya mudah-mudahan bisa lebih meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhil. Dan pada akhirnya kita berharap dikumpulkan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sallallahu alaihi wasallam di bawah benderanya, minum dari teladannya, dan dimasukkan surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Itu tujuan akhir kita. Setelah kita mengharap 8 hal kita dapatkan, yang terakhir dan itu juga yang pertama, kita berharap bisa berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, fadhal. Pernah ada seorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata saat? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat itu terjadi?" Beliau bersabda, "Wa ma'adat jalisa'ah, dan apa yang kamu telah siapkan menjawab, "Hubbillah wa rasulih," kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka beliau bersabda, "Fa'innaka ma'aman ahbabta." Masya Allah. Kita lihat Rasulullah ditanya oleh sahabat ini, mata sa'a, kapan kiamat? Nabi kita Muhammad SAW tidak menjawab pertanyaan itu. Bahkan beliau balik bertanya. Ini pelajaran juga buat kita. Tidak semua harus dijawab pertanyaan itu. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang gak penting. Tapi ada yang lebih penting yang mungkin dia lupa dia tidak tanyakan. Maka Rasulullah balik bertanya kepada orang tadi, "Wa ma a'dadta lis-sa'ah?" Apa yang kau siapkan menghadapi kiamat itu? Apa jawab orang ini? "Hubbullah atau hubballah wa rasuli." Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Kau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Ingat, kalau kita cinta sama artis-artis ya, sama aktor-aktor atau sama siapa saja yang kita lihat di Indonesia ini menjadi idola, bahkan di kamar-kamar anak-anak muda itu ada foto-foto artis yang dia suka, yang dia cintai. Rasulullah mengatakan, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Kita lihat Anas bin Malik apa yang dia katakan setelah mendengar hadis ini. فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. Kami tidak pernah gembira setelah masuk Islam lebih gembira disebabkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم, sesungguhnya kamu bersama yang kamu cintai. Anas berkata, "Aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar, Umar, dan berharap aku bersama mereka meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka." Masya Allah, itu sahabat Nabi. Dia tidak bisa amalnya sama dengan Rasul SAW. Dan dia melihat sahabat-sahabat senior yang dia cintai, Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum. Dan harapannya dia mengatakan, "Aku dikumpulkan bersama mereka karena aku cinta mereka walaupun amal kita tidak sama dengan amalan mereka." Dan sabit perawi hadis ini berkata, "Fakana Anas." Ya, ada yang terbuang di sini. Ditulis, sabit perawi hadis ini berkata, "Fakana Anas idza haddatha bihadha alhadith qala Allahumma fa inna nuhibbuka wa nuhibbu rasulaka." Anas setiap kali meriwayatkan hadis ini, mengajarkan hadis ini kepada murid-muridnya, kepada para tabi'in, dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya kami mencintaimu dan mencintai Rasulmu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad." Dan kita pun pada hari ini mengatakan, "Allahumma fa inna nuhibbuka wa nuhibbu rasulaka." Ya Allah, kami pun di majlis ini bersama saudara-saudara kami, bersama mereka semua yang mengikuti kajian ini, berharap kau memberikan cinta di hati kami kepadamu dan kepada Rasulmu. Amin ya Rabbal Alamin. Fadl. Orang-orang yang sok pintar. Sebagian manusia di seberang sana menggambarkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok yang buruk dan menyeramkan. Nah, sebentar. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang sok pintar ini? Kenapa saya catat mereka sok pintar? Kalau ada orang yang tidak pernah melihat Bali atau tidak pernah melihat gajah, tahu-tahu dia cerita, gajah itu kupingnya lebar, hidungnya pendek, ekornya lebar juga, kakinya kecil, Ya besarnya seperti kucing lah kira-kira. Dia seorang profesor, seorang doktor, Masya Allah. Kita katakan, oh berarti ini orang sok pintar. Karena dia membaca buku yang salah, mendengar berita yang salah. Kemudian dia sampaikan sesuai yang dengan dia dengar. Maka yang kita maksud adalah orang-orang yang di seberang sana. Adalah orang-orang non-muslim yang mensifati Rasulullah SAW dengan sifat-sifat yang akan kita lihat sebentar lagi. Lewat berbagai sarana dan media, apalagi di zaman teknologi sekarang ini, bahkan mungkin tokoh terkenal sepanjang sejarah manusia yang paling banyak mendapat hujatan dan celaan di kalangan orang-orang barat sampai hari ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu sebagai rahmatan lil alamin, di mana mereka telah menyerang kepribadiannya, mengingkari kenabiannya, menjelek-jelekkan ajaran agamanya, menggambarkannya dengan gambaran menyalahkan dan membuat orang kabur darinya. Dan ini adalah realita pahit yang disaksikan oleh dunia. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ucapan ini sebenarnya ucapan para penulis barat juga. Di mana tidak ada sosok manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Sosok para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Ditutup dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada sosok yang lebih menjadi pembicaraan, menjadi pusat tuduhan oleh orang-orang barat lebih dari Rasul SAW. Tapi itu salah satu bentuk cinta Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, warafa'na laka dzikra, dan kami meninggikan namamu. Orang-orang terus membicarakannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya kita lihat seorang orientalis yang bernama William Montgomery Watts. Apa dia berkata? Tidak ada seorang tokoh besar dalam sejarah yang direndahkan kehormatannya dilarang seperti Muhammad. Para penulis barat telah menunjukkan kecenderungan mereka untuk mempercayai berharap terburuk tentang Muhammad. Dan sedangkan muncul kritikan terhadap suatu peristiwa tertentu yang ada ruang untuk diterima, mereka menerimanya. Iya. Apa saja celaan yang disematkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, mereka percaya. Bahkan seorang dosen pernah cerita di barat itu, dia punya sahib di Amerika, dia cerita. Orang-orang non-muslim yang tidak sampai Islam kepada mereka, mereka itu percaya bahwasanya orang Islam itu punya ekor. Orang Islam itu ada ekornya. Itu contohnya orang Islam. Akhirnya ada seorang Mesir yang ditanya sama anak-anak muda, betul kau orang Islam, oh berarti kau punya ekor, kata dia. Dia jelasin macam-macam, gak mau. Akhirnya dia buka celananya. Karena dia sudah sakit hati. Apa saja yang dikatakan oleh musuh-musuh Islam, itu dipercayain sama mereka. Yang terakhir kita lihat gambar-gambar tentang kartun-kartun tentang Nabi kita Muhammad SAW. Itu mereka percaya. Karena mereka melihat, ya inilah Muhammad. Na'udzubillah. Allahumma salli salim ala Nabi Muhammad. Kesaksian lainnya, ada seorang orientalis yang bernama Cara Defoe. Apa dia berkata? Dalam masa waktu yang lama, Muhammad dikenal di barat secara buruk. Hampir tidak ada satu khurafat dan tidak pula satu keburukan kecuali mereka menyematkannya kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dan di Indonesia, kita bicara di seberang sana. Di Indonesia ternyata pernah terjadi. Silakan dibaca. Dan ini kan kita Indonesia pada masa penjajahan Belanda telah tercatat pada lembaran soal-soal pertanyaan ujian penerimaan di dalam salah satu sekolah Belanda. Ibarat berikut ini, yang harus diisi titik-titiknya. Sekitar tahun 400 Masehi telah hidup di negeri Arab seorang penggembala unta namanya. Kemudian ia menjadi pedagang dan pada salah satu perjalanannya untuk berniaga ia belajar agama dari titik-titik. Lihat, yang pertama namanya dia ingin memberikan gambaran buruk tentang Nabi Muhammad SAW di negeri Indonesia ini. Dia bikin titik-titik namanya Muhammad. Kemudian belajar dari siapa? Ini mengatakan bahwasanya Muhammad tidak mendapatkan wahyu. Muhammad itu belajar dari Buhairah, dari Rahib Busr, ya Buhairah nama Rahib itu, dan dari orang-orang lainnya. Kemudian lalu ia meyakini bahwa agama tersebut yang meyakini satu Tuhan lebih mulia dari agama-agama bangsa Arab yang percaya kepada beberapa Tuhan. Untuk itu ia membuat suatu agama baru, yaitu apa agama baru itu? Islam yang dia ingin tahu. Kemudian pada awalnya bangsa Arab memerangi agama baru tersebut yang hendak disebarkannya, sampai akhirnya pada tahun titik-titik terpaksa ia melarikan diri. Iya. Dari Mekah. Hijrah. Dikatakanlah mereka Muhammad melarikan diri. Kemudian dan dari waktu itu bermulailah tahun hijrah. Subhanallah. Itu terjadi di negeri kita, menunjukkan bahwasanya kekufuran itu satu, ajarannya sama. Mereka kalau di barat menjelek-jelekkan Islam, di sini pun orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka menjelek-jelekkan Islam. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa pendeta yang akhirnya harus dihukum karena mereka mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ada pernyataan terakhir, pernyataan Karen Armstrong. Apa dia berkata? Dan dampak buruk dari prasangka kuno masih kokoh sampai saat ini, di mana merupakan suatu perkara yang tersebar di kalangan anak-anak barat untuk menerima tanpa debat bahwa Muhammad tidak lain hanya seorang laki-laki yang memanfaatkan agama dalam rangka mewujudkan perluasan-perluasan dan menguasai dunia, dan bahwa agama Islam adalah agama kekerasan dan bersandarkan kepada pedang. Nah, itulah yang sering dilontarkan oleh orang-orang di seberang sana. Mereka tidak mempercayai kenabian Muhammad SAW. Bukan hanya itu. Kalau mereka tidak percaya, okelah. Mereka melihat ternyata orang-orang sudah dikasih tahu Muhammad ini bukan nabi, mereka masih percaya bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Sebagian orang beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berusaha untuk menutupi Muhammad dengan menjelek-jelekkannya sampai hari ini. Kita tidak berbicara tentang masa lalu. Kita berbicara tentang hari ini, di mana terus orang-orang barat itu berusaha menutupi kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau adalah ibaratkan surya, mentari. Kalaupun ada awan, awan itu akan pergi dan cahaya itu akan kembali menyinari dunia ini. Dan buktinya di barat, di Eropa dan Amerika, masya Allah, setiap tahunnya beratus-ratus umat manusia berusaha untuk mengetahui siapa sih Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam yang dijelek-jelekkan terus, dan akhirnya mereka mengetahui dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang paling berhak untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam merindukan kita. Subhanallah. Ada orang yang merindukan kita dan dia sudah meninggal dunia. Biasanya kita rindu ini dengan orang yang sudah meninggal. Dengan orang yang sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW merindu dengan orang yang belum datang. Coba kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Fadhol. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wadittu anna qadra ayna ikhwanana." Sungguh aku sangat merindukan untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita lihat Rasulullah mengatakan itu kepada sahabatnya. Beliau ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya. Maka pada waktu itu sahabat protes. Mereka mengatakan, "Awala sunna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudara yang Rasulullah SAW?" Beliau menjawab, "Antum ashabi wa ikhwanun alladhi lam yahfu ba'd." Subhanallah. Kalian adalah para sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita adalah mereka yang datang kemudian. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, "Walakin ikhwani alladhina amanu bi wa lam yaruni." Akan tetapi saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku dan mereka belum melihatku. Kita saudaranya Nabi enggak? Alhamdulillah. Berarti Rasul SAW merindukan kita. Dan apakah gayung itu bersambut? Apakah kita juga rindu kepada Rasul SAW? Ibu-ibu, rindu enggak sama Rasul SAW? lebih rindu sama Rasulullah apa rindu sama suaminya kalau lagi pergi? Ya, tak kenal maka tak sayang. Kadangkala kerinduan kita ini sedikit sekali. Bagaimana Rasulullah SAW mengenal para sahabatnya, nanti bisa dibaca selanjutnya. Karena waktu sudah begitu sempitnya berjalannya. Di sini ada sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang paling cinta kepada beliau. Kita bisa dikumpulkan oleh bersama Rasulullah SAW asalkan kita benar-benar cinta kepada beliau. Lihat, Rasulullah mempermisalkannya. Min asyaddi ummati li hubba nasun yakuluna ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Yang antara umatku yang paling cinta kepadaku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun harus menebus hal itu dengan keluarga dan harta mereka. Masya Allah. Maka usahakanlah. Kalau hari ini kita cintanya cuma 10% kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan besok bertambah. Tentunya dengan mengenal dan mengkaji tentang Rasulullah SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyur rahmah. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah. Muhammad nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi semesta alam ini. Mereka yang mengira datangnya Muhammad dengan Islam memporak-porandakan dunia, tidak sama sekali. Peradaban-peradaban yang berdiri di Timur Tengah, kemudian menyeberang ke dataran Eropa, dan dirasakan sampai hari ini oleh orang-orang non-Muslim, itu salah satu bentuk rahmat agama Allah ini. Dan tidaklah Islam masuk ke dalam sebuah negeri. Kalau kita membaca sejarah ketika Islam menaklukkan Persia, ketika Islam menaklukkan Mesir, ketika Islam masuk ke Syam, ketika Islam masuk ke Spanyol, apa yang dilakukan oleh Islam? Membangun dan tidak menghancurkan. Dan itu salah satu bentuk rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad adalah doa Ibrahim dan kabar gembira Nabi Isa alaihi salam. Fadhil dibaca. Lah. Ya, kita mungkin akan loncat-loncat ya. Maka sisanya nanti dibaca di rumah. Nabi Ibrahim telah memohon kepada Allah agar diutus. Ini ada yang kurang. Ditambahin agar diutus seorang nabi atau seorang rasul yang menyelamatkan umat manusia. Apa doa beliau? Wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ya Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul di antara mereka yang akan membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka dan mengajarkan al-kitab, al-Qur'an dan al-hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka dari kelakuan-kelakuan yang kecil. Masya Allah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW perlu diingat beliau adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa bersama Nabi Ismail. Dan akhirnya Allah utus Muhammad sebagai penutup para nabi. Kalau dilihat dari keturunan Nabi Ismail cuma ada satu nabi. Dari keturunan Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim ada berapa nabi? Banyak nabi. Bahkan Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Ibrahim memiliki anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Nanti dari keturunan mereka muncul nabi. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sampai Nabi Isa alaihissalam. Adapun dari Nabi Ismail hanya ada keturunan beliau yang menjadi nabi satu. Namun satu itu sama dengan semuanya. Bahkan beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ayat selanjutnya Ini adalah kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam. Coba kita lihat Allah mengatakan apa. Subhanallah. Sampai hari ini di kitab Taurat dan Injil, di Bible, itu mereka masih ada kabar-kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam tentang datangnya seorang nabi setelah beliau. Namun oleh orang-orang Nasara, mereka memalingkan kabar gembira itu bukan untuk Muhammad. Padahal tidak ada nabi lagi setelah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad alaihissalam, dan Muhammad ditunggu-tunggu oleh mereka. Kalau kita lihat sejarah bagaimana orang-orang Yahudi itu berpindah ke kota Madinah. Karena mereka tahu bakal ada nabi yang diutus. Sayangnya, tatkala mereka mendapati yang diutus itu bukan dari keturunan Yahudi, ternyata dari bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail, mereka mengingkarinya. Muhammad Raufur Rahim. Allah berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Penderitaanmu terasa berat olehnya, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Husayn bin Fadl berkata, Allah belum pernah mengumpulkan bagi satu nabi dari nabi-nabinya dua nama dari nama-namanya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ia berfirman, bil mu'minina raufur rahim. Muhammad amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dan Allah berfirman, innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia amat belas kasih lagi penyayang. Masya Allah. Ini salah satu keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari nabi-nabinya yang disematkan kepadanya dua nama kecuali Nabi Muhammad SAW. Raufun Rahim. Innallaha bin nasi Raufun Rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada manusia. Dan Allah mengatakan tentang Muhammad, bil mu'minina Raufun Rahim. Kelahiran beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, bulan Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi di Makkah Al-Mukarramah. Berasal dari kedua orang tua yang sudah makruf, bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kakek beliau memberinya nama Muhammad. Bapak beliau meninggal dunia sebelum kelahirannya. Nah, ini alhamdulillah kita semua sudah pernah mengkajinya ketika SD. Betul nggak ibu? Tapi kadang-kadang kalau ditanya kapan ya, kita kadang-kadang masih mikir-mikir. Maka perlu kita terus mengulangi sejarah itu. Mungkin tahun ini sudah membaca kitab sejarah Nabi, tahun depan baca lagi. Jangan bosan-bosannya, karena yang kita baca adalah Sayyidun Nas, adalah orang yang paling mulia dari manusia. Masalah tanggal kelahiran beliau. Ada permasalahan tanggal kelahiran beliau, maka telah terjadi perbedaan pendapat dalam pendahuluannya. Sebagian berkata pada tanggal 2, 9, 10, 12, 17. Walaupun yang masyhur di kalangan jumhur, beliau dilahirkan pada tanggal 12. Dan pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 9 itu kuat. Ada juga pendapat bahwa beliau dilahirkan pada bulan Ramadan. Semua ini sebagai bukti bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah mengistimewakan tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu acara tertentu selain beliau berpuasa pada hari Senin itu. Nah, adanya perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para ulama ketika menentukan hari kelahiran atau tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini sebagai bukti bahwa mereka itu tidak pernah mengadakan acara-acara khusus. Tidak ada perayaan khusus. Kenapa? Karena buktinya mereka khilaf pendapat. Dan Nabi juga tidak mengungkit-ungkit bahwa aku dilahirkan tanggal sekian, enggak juga. Cuma satu perayaan yang Nabi lakukan. Dan kalau kita cinta kepada Rasul SAW, kita ingat Nabi itu bukan setahun sekali. Seminggu sekali. Puasa pada hari Senin. Ini loh yang sunnah. Bukan setahun sekali kita mengingat dan mengadakan perayaan yang kadangkala acaranya juga tidak membekas di hati masyarakat. Kecuali pesta-pesta yang kurang bermanfaat. Maka kalau cinta kepada Rasul, usahakan tiap hari Senin puasa sunnah. Sebagaimana Rasul SAW berpuasa sunnah pada hari itu. Nama-nama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ini bukan hanya satu namanya. Beliau memiliki beberapa nama yang menunjukkan nama-nama itu kepada sifat beliau kadangkala. Dan sebagai pertanda atas keutamaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama beliau? Di antara nama beliau yaitu Muhammad, Ahmad, Al-Mahdi, Al-Aqil, Al-Hasib, Al-Mahdi, Nabi Rahmat, Nabi Taubah, Khatam Nabiyyin, Abdullah. Ini nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya nama ini adalah nama yang tsabit, yang memang ada disebutkan dalam hadis-hadis atau ayat Al-Qur'an, sebagaimana tadi nama Ahmad Allah sebutkan dalam surat As-Saff. Adapun nama-nama yang lainnya disebutkan di sini, coba dibaca hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ana Muhammadun. Subhanallah. Bayangkan nama ini saja adalah dalil bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menjadi nabi itu enggak benar. Karena Nabi mengatakan tidak ada nabi setelahku, selesai sudah. Kenapa masih ada orang-orang yang mengaku? Ya karena mereka tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya bisa dibaca nanti. Kemudian kita lihat nasab Nabi Muhammad SAW. Ini perlu diingat. Nama-nama Nabi mungkin nanti masuk ke soal-soal ujian. Maka tolong diingat. Nah, silakan nasab Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak perlu dibaca nasab Nabi Muhammad SAW ini. Paling enggak yang perlu kita hafal, Muhammad bin Abdullah. Siapa nama Nabi kita? Muhammad bin Abdullah. Bin Abdul Muttalib. Bin Hashim. Ya, sampai terakhir. Nasab Nabi Muhammad SAW adalah nasab yang terindah. Tidak ada nasab manusia yang seperti nasab Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalau kita lihat nasab yang mulia ketika Nabi ditanya tentang akramuna, siapa manusia paling mulia? Apa jawab beliau? Yusuf. Kenapa? Yusuf ibn Ya'qub. Ibn Ishaq ibn Ibrahim, Masya Allah. Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Rasul ketika ditanya nasab yang termulia, beliau menyebutkan itu. Tapi untuk pemilihan ini, kita lihat Rasul SAW mengatakan, Inna Allah astafa. Inna Allah astafa kinanata min walad Ismail. Wastafa Quraishan min kinanata. Wastafa min Quraishin bani Hashim. Wastafani min bani Hashim. Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Terus? Allah yang Maha Mengetahui telah menegaskan bahwa pilihannya adalah pasti yang terbaik. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalatahu. Allah telah lebih mengetahui di mana dia Subhanallah. Tatkala Abu Sufyan ditanya oleh Herakl di Syam tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang nasabnya, huwa fina dzu nasab, kata dia. Muhammad kalau nasabnya enggak perlu dibicarakan, kata dia. Dia orang yang mulia nasabnya. Herakl mengatakan tentu nabi itu diutus dari orang-orang yang mulia. Enggak mungkin Allah itu meletakkan kerasulan, kenabiannya, tugas menyampaikan ini kepada orang-orang yang tidak mulia. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatan. Kita akan masuk untuk mengenal rupa dan perawakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, apabila bapak-bapak dan ibu-ibu bermimpi dengan seorang lelaki seperti yang rupanya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, insyaallah yang dilihat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhal ikra. Sebagian sahabat tidak dapat menggambarkan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena wibawa beliau. Mereka hanya bisa mensifatinya secara global karena wibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Ash radhiyallahu anhu ketika dalam keadaan sekarat. Nah. Kalau kita melihat seorang yang berwibawa, itu biasanya kita enggak akan bisa melihat lihat terus gitu. Kita akan malu, sungkan. Tapi sekarang dengan adanya kamera enggak sungkan-sungkan. Karena enggak kelihatan. Oh, jadi ustaznya ini enggak kelihatan kan sama kita. Tapi kalau mereka itu sungkan mereka melihat. Karena kelihatan langsung ketika Rasul melihat dia langsung menundukkan pandangannya. Salah satunya adalah Amr bin Ash. Bagaimana Amr bin Ash mengatakan sebelum dia meninggal? Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la ajalla fi 'aini minhu wa ma kuntu atiqu an amla utiqu wa ma kuntu utiqu an amla 'ainayya minhu ijlalan lahu wa law sukirtu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amlaku 'ainayya minhu. Tiada seorang pun yang paling aku cintai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada seorang pun yang paling aku hormati dalam pandanganku daripada beliau. Aku tidak sanggup untuk menatap berluasa dengan kedua mataku kepada beliau karena penghormatanku kepadanya. Jika aku ditanya untuk mensifati beliau, maka aku tidak bisa karena kedua mataku tidak pernah berluasa memandang kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita akan lihat bagaimana sebagian sahabat mensifati nabi itu secara global aja. Mereka mengatakan ketika ditanya, bagaimana sih wajah Nabi Muhammad SAW? Dia mengatakan wajahnya seperti rembulan. Seperti itu saja. Karena indahnya beliau. Namun ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad. Sahabat-sahabat yang mensifati Nabi. Sebagiannya sahabat-sahabat yang kecil ya. Seperti Anas bin Malik, Al-Barra bin Azib. Nanti nama-nama mereka akan kita lewati. Sifat pertama beliau, beliau tampan rupawan. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Ummu Ma'bad, kita lihat bagaimana Ummu Ma'bad ini, dia adalah seorang yang hidup di tengah padang pasir. Hadis tentang Ummu Ma'bad ini diperselisihkan kesahihannya. Tapi Syekh Albani rahimahullah mengatakan dengan banyaknya jalan menandakan bahwasanya hadis ini bisa naik menjadi hasan, kata beliau. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di tengah jalan Rasulullah kehabisan bekal. Dan di situ beliau melewati tendanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad lagi sendirian, suaminya lagi keluar. Di situ ada kambing-kambing yang kurus-kurus yang enggak ada susunya. Rasulullah SAW bertanya kepada Ummu Ma'bad, "Boleh enggak aku perah susunya?" Ya, kata Ummu Ma'bad, "Enggak ada susunya," kata dia. "Tapi kalau kau mau perah silakan." Rasulullah SAW memerah kambing-kambing yang tidak ada susu. Ketika Rasulullah selesai dan menyisakan susu, Rasulullah pergi. Abu Ma'bad suaminya datang. Dia mengatakan, "Oh, dapat dari mana kau susu ini? Padahal enggak ada susu," kata dia. Akhirnya Abu Ma'bad bercerita tentang seorang lelaki yang tadi datang melewati tenda dia. Allahumma shalli wa sallim. Kita dengar bagaimana Abu Ma'bad mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, fadhal, kita dibaca artinya. Dia tampan dan sangat bersih, wajahnya berseri-seri, bagus perawakannya, tidak merasa berat karena gemuk. Iya, ingat Rasulullah tidak gemuk ya. Kemudian tidak bisa dicela karena kepalanya kecil, elok dan tampan. Masya Allah. Bagian hitam matanya sangat hitam, bulu matanya panjang. Kita lihat di sini berhenti, bagian hitam matanya sangat hitam. Sekarang orang-orang berpikir, yang ganteng itu yang matanya biru. Yang matanya kuning. Padahal saya lihat yang matanya kuning, biru itu kucing kalau nggak salah. Seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW begitu tampannya dengan bola mata yang hitam. Maka alhamdulillah orang Indonesia ini dikasih bola mata yang seperti Nabi kita Muhammad SAW. Bersyukurlah. Bulu matanya panjang. Nah, bulu matanya panjang. Lehernya panjang. Nah, kenapa orang ganteng itu lehernya panjang? Karena kalau lehernya pendek, dia nggak ganteng. Ada yang kurang sama dia. Dan Rasulullah SAW begitu sempurnanya, bulu matanya begitu indahnya. Kita lihat orang yang bulu matanya panjang gimana? Masya Allah. Kalau lehernya bahasa Jawanya kundek ya, mungkin orang seperti Nabi kita tidak, leher beliau panjang. Kemudian suaranya jernih, jenggotnya lebat, alisnya tipis melengkung memanjang. Bersambung ujungnya. Iya, itu alis Nabi Muhammad SAW. Bersambung maksudnya bukan bersambung yang apa? Ada kan orang yang bersambung rambutnya banyak di sekedar ujungnya yang bersambung. Jadi bukan hitam semuanya di. Dia ada rambutnya tidak. Tapi Rasulullah SAW memang benar-benar tidak lebar alisnya, tapi memanjang indah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Jika dia punya tampak berwibawa, jika berbicara dia tampak menarik. Subhanallah, lihat Ummu Ma'bad mensifati. Ada orang yang kalau diam berwibawa, kalau ngomong kelihatan bahlulnya. Iya. Kadang-kadang kita ada orang, Masya Allah ya, sampai kalau ceritanya para ulama Abu Hanifah kalau nggak salah, ketika beliau itu lagi ngisi pengajian, beliau kakinya sakit, maka beliau selonjorkan, kan nggak pantas ya lagi ngisi kajian kakinya diselonjorkan. Tiba-tiba ada orang yang masuk dengan jenggotnya yang begitu berwibawa, ketika masuk, maka Abu Hanifah menarik kakinya, karena kewibawaan orang ini. Menceritakan wallahu alam, ana lupa dengan cerita itu tentang bagaimana berpuasa itu sampai terbenamnya matahari. Orang ini bertanya, gimana kalau mataharinya enggak terbenam, kata dia. Maka akhirnya Abu Hanifah menyelonjorkan kakinya. Ya, karena ternyata orang ini sekedar perawakannya yang berwibawa, tapi kalau ngomong kelihatan. Nabi kita Muhammad SAW diceritakan oleh Muhammad, tidak. Beliau kalau diam begitu berwibawa. Kalau berbicara, jika berbicara dia tampak menarik. Dia adalah orang yang mengharap elok dan menawan dilihat dari kejauhan. Bagus dan manis setelah mendekat. Masya Allah. Kita ada orang-orang yang kalau kita dengar fulan ini Masya Allah. Ketika kelihatan orangnya, kayak gini ternyata orangnya. Tapi Nabi kita tidak. Dari jauh, Masya Allah. Ketika dekat, bertambah indah Nabi kita Muhammad SAW. Bicaranya manis, rinci, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Iya, ini salah satu sifat beliau. Tidak seperti sifat sebagian ibu-ibu. Sebagian ibu-ibu itu kata bahasa orang sekarang ember. Jadi ngomongnya itu nggak ada kerannya gitu. Tapi Rasulullah SAW tidak. Beliau bicaranya tidak banyak dan tidak sedikit. Ketika beliau perlu beliau berbicara. Kemudian Ummu Ma'bad mensifati bagaimana kata-kata yang keluar dari Nabi kita Muhammad SAW. Bicaranya seakan-akan berjanji yang tertata rapi dan landai. Masya Allah. Jadi benar-benar dipilih kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang beliau wama yamtiqu anil hawa. Rasulullah itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Benar-benar yang diucapkan Rasul semuanya bermanfaat. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Perawakannya sedang-sedang, tidak tinggi, yang keterlaluan, dan matanya yang memandangnya tidak lurus karena perawakan yang pendek. Nah, biasanya kalau orang terlalu tinggi, ya jelek lah. Kemudian kalau orang terlalu pendek, nggak kelihatan. Ya, karena tembus kelihat yang tinggi-tinggi. Rasulullah tidak, beliau sedang-sedang saja. seakan satu dahan di antara dua dahan. Dia adalah orang yang paling cemerlang di antara ketiganya. Iya, tiga orang itu yang bersama Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Abdullah bin Uraiqit, yang mereka memang berjalan menuju Madinah. Rasulullah SAW berjalan bersama Abu Bakar, bersama penunjuk jalannya. Yang penunjuk jalannya adalah orang musyrik pada waktu itu. Maka Rasulullah adalah yang paling cemerlang di antara ketiganya. Kemudian, paling bagus kedudukannya, mempunyai rekan-rekan yang menghormatinya. Jika beliau berbicara, mereka menyimak perkataannya. Masya Allah, ini adab. Tatkala hadis Nabi dibacakan, usahakan kita diam. Seakan-akan Nabi sedang berbicara, karena ini yang disampaikan adalah sabda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Nabi. Seperti itu tatkala Nabi kita Muhammad SAW berbicara. Jika beliau memerintah, mereka bersegera melaksanakan perintahnya. Masya Allah. Sami'na wa ata'na. Enggak perlu tanya, Ustaz, sunnah apa wajib, Ustaz? Makruh apa haram? Ya inilah Nabi sudah ngomong, amalkan. Begitulah yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Dia orang yang ditaati, disegani, dikerumuni orang-orang. Wajahnya tidak cemberut dan tidak pula wajah orang yang diremehkan. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Jadi Nabi benar-benar sifatnya sempurna. Sekarang kita akan secara terperinci dari hadis-hadis yang disampaikan oleh selain umum abad. Bentuk wajahnya gimana? Wajahnya bundar, bahkan bulat. Allahumma salli wa sallim. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, "Akala wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf?" Qala la, bal mithla al-qamar. Apakah wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tajam bagaikan pedang? Maka Al-Bara mengatakan, "Tidak, tetapi wajah beliau bagaikan bulan." Iya, kalau kita melihat wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu, coba dilihat wajah suaminya. Jangan dilihat wajahnya orang lain. Wajahnya itu ada yang modelnya seperti pedang, lincip, tajam. Ada yang bundar. Wallahu a'lam bishawab ya. Biasanya orang yang wajahnya seperti pedang itu boseni. Betul enggak? Tapi jangan bosen sama suaminya. Lihat, wah kok kayak pedang wajah suamiku gitu. Jangan bosen, tetap itu udah jadi suami ya, disyukurin alhamdulillah. Tapi wajahnya yang bak rembulan itu tidak membosankan. Karena kita tidak pernah bosan melihat rembulan, apalagi tatkala rembulan itu bundar. Maka itulah wajah Rasulullah SAW. Kulit beliau gimana? Ka'an yawmin al-wajh. Rasulullah SAW berkulit putih dan berwajah elok. Masya Allah, itu Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib mensifati beliau, putihnya itu gimana sih? Kana abyadha mushraban bayadhuhu bihumrah. Beliau putih kemerahan. Jadi ada orang yang putih ya seperti franji lah ya, turis-turis kadangkala putihnya itu udah enggak bagus. Tapi Rasulullah SAW lihat Abu Hurairah di sini bagaimana beliau mensifatin putihnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah rajul asy'ar. Sya'r. Rajul asy'ar. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putih seakan-akan terbentuk dari perak, daripada perak dan rambutnya ikal bergelombang. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jadi kalau kita lihat karikatur yang dibikin itu benar-benar jauh dari sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mengenal Nabi kita. Kita lihat Nabi kita putih kemerahan, bahkan kata Abu Hurairah, beliau seperti orang yang terbuat dari perak karena putihnya beliau. Bagaimana bentuk mulut beliau? Matanya dan tumitnya. Mulutnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhabi'a al-fam, ashkala al-'ain, manhus al-'aqibain." Qala Qala qultu ma asfalu al-'ain qala tawil al-shaqq al-'ain qala qultu ma manhus al-'aqib qala qalil lahm al-'aqib Rasulullah SAW memiliki mulut yang lebar, mata yang lebar, dan tumit yang tipis. Iya. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak perihal makna mulut yang lebar. Besar, katanya besar bentuk mulutnya. Aku bertanya lagi, apa artinya mata yang lebar? Jawabnya, belahan matanya panjang. Aku bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Jawabnya, daging pada tumitnya sedikit. Nah, kita lihat mulut yang lebar yang berada di seorang lelaki itu jadi keutamaan. Ya, kalau kita lihat seorang lelaki yang mulutnya kecil, kita akan mengatakan, wah kurang lebar mulutnya ini. Karena sebagai lelaki, gak pantas. Yang mulutnya kecil siapa? Wanita. Tapi ternyata ada wanita-wanita yang mulutnya lebar. Yang mulutnya lebar tidak cocok buat wanita. Tapi buat laki, cocok. Maka Rasulullah SAW, Dali Al-Fam. Matanya besar. Kita lihat mata Rasulullah SAW tidak sipit seperti orang. Mungkin orang-orang Asia ya. Orang-orang Asia itu matanya sipit. Tapi Rasulullah SAW matanya lebar. Dan orang yang matanya lebar adalah sangat tampan sekali. Kemudian tumitnya nipis. Saya nggak tahu dapat terjemahan nipis ini. Nanti coba dilihat. Jadi kalau kita lihat ada orang yang tumitnya gede ya. Jalannya susah. Dan gak bagus ketika orang itu berjalan kelihatan tumitnya besar, gak bagus. Tapi yang tumitnya sesuai dengan bentuk tubuhnya ya. Maka itu adalah sangat indah sekali dan begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulu matanya lentik, iris matanya hitam. Ya, tadi sudah disebutkan di hadis Ummu Ma'bad bagaimana bulu mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Hadaqah. Iris mata beliau sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam dan bulu matanya lentik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di sini bentuk rambut beliau bergelombang sebagaimana tadi disebutkan, tidak keriting dan tidak lurus kaku. Dibaca walaisa bil ja'dil qatat wala bisab. Nah, rambut Nabi itu ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Kita lihat orang yang rambutnya keriting banget gimana? Kayak mie katanya. Wah, kayak mie rambutnya susah disisirin gitu kan. Orang yang rambutnya kaku pun kita lihat seperti jarum rambutnya. Mungkin ibu-ibu punya anak-anak yang rambutnya seperti itu. Nabi kita tidak seperti itu. Rambutnya tidak keriting dan tidak lurus kaku. Tapi rambut beliau bergelombang. Bagaimana jenggot beliau? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bi tawwidin bahin. Nah, jenggotnya. Nah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafil lihya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenggotnya. Nah, jadi jenggot Rasulullah sallallahu itu lebat. Ada sebuah hadis yang mengatakan Nabi itu tiap Jumat motong jenggotnya. Yang dari lebar dan panjangnya dipotong tiap hari Jumat. Hadis itu enggak benar dan hadis itu palsu. Yang sahih Rasulullah SAW kafal lihya. Bahkan kalau beliau jadi imam itu kelihatan goyangan jenggotnya dari belakang yang menunjukkan bahwasanya jenggot beliau adalah lebat sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit uban di rambut Rasulullah SAW. Kita lihat Jabir bin Samurah. Kana idza lam yura min hayatihi wa idza lam yud wa idza lam yudkhul ru'ya min wa fi riwayah lam yakun fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatun illa sha'aratun fi mafriqi ra'sihi idza dahana wa warahuna dahn wa rahunna dahn. Ya, jadi ini menjelaskan bagaimana uban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit ada uban. Kalau beliau pakai minyak, diminyakin rambutnya, dimilakin jenggotnya itu enggak kelihatan. Tapi kalau beliau lagi enggak berminyak, kelihatan. Ada permasalahan, apakah Rasulullah SAW itu menyemir rambutnya? Menyemir uban di rambutnya atau tidak? Nanti bisa dibaca ini, tapi kesimpulannya ada hadis-hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Shahihain dan ada hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas mengatakan Nabi tidak pernah menyemir. Abdullah bin Umar menceritakan Nabi menyemir rambutnya. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya kadangkala Nabi menyemir dan kadangkala Nabi tidak menyemir, tapi Nabi lebih sering tidak menyemir, sehingga Anas bin Malik mensifati Nabi dengan yang dia lihat. Ibnu Umar ketika itu melihat Nabi menyemir rambutnya, maka itu terjadi, cuma Nabi jarang menyemir rambutnya. Kemudian bagaimana bentuk perawakan tubuh Nabi? Kalau tadi kita berbicara tentang wajah dan kepala Rasulullah SAW, kita melihat bagaimana bentuk tubuh Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah gagah dada yang tidak berbulu lembut. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Lihat Bara' bin Azib mengatakan, kalau Rasulullah SAW rajulan marbu'an ba'idan ma baina manqibaini azim al-jumlah ila syahmati udhunayhi alaihi hullah hamra'u ma ra'aitu syai'an qat ahsanu minhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam badannya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, dadanya bidang, lebat rambutnya sampai ke daun telinganya. Saya pernah melihatnya berpakaian merah dan saya tidak pernah melihat yang lebih indah daripadanya. Nah, disebutkan di sini Rasulullah SAW badannya bidang, jadi enggak perutnya gendut, itu tidak. Sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang non-muslim. Nabi kita begitu gagahnya, begitu perkasanya, dan begitu kekarnya. Kita lihat di hadis selanjutnya, hadis Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah misanan Rasulullah SAW sendiri, bagaimana dia mensifati Rasulullah SAW. Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam min tawil wala min qasir. Shathnul kaffayn wal qadamayn dhahrul ra's dhahrul karqadis tawilul masrubah idha masha takaffa takaffuan fa inna ma yanhaqtu ka'annama yanhaqtu. Nah, sahih. Ka'annama yanhaqtu min sababin lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan orang yang terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek, orang yang berperawakan sedang-sedang. Telapak tangan dan kakinya tebal, kepalanya besar, tulang-tulang sendinya besar, panjang bulu dadanya. Jika berjalan berayun tegap seperti sedang berjalan di jalanan yang menurun, aku tidak pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum maupun sesudahnya. Masya Allah. Jadi benar-benar sifat yang sempurna buat Nabi kita Muhammad SAW, tulangan beliau besar dan beliau kekar. Bahkan Nabi kita itu SAW pernah melawan jagoan gulat paling kuat di kota Mekah, yang namanya Rakana. Dan Nabi kita Muhammad SAW dapat mengalahkannya, dan ini menunjukkan atas bagaimana indahnya, kekarnya tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Ada cap kenabian di punggung Nabi Muhammad SAW. Ra'aitu khataman fi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu baydatu hamam. Saya pernah melihat cap kenabian di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti telur burung dara. Iya, jadi ada cap kenabian di bahu kiri Nabi Muhammad SAW. Itu tanda kenabian yang memang disebutkan di kitab Taurat dan Injil bahwasanya Nabi yang datang ada. Mungkin kalau orang desa itu, bukan kita, ada to namanya. Ada tanda kadangkala seperti itu. Dan Nabi ada tanda kenabian itu. Dan dengan tanda itu sebagian orang-orang Nasoro mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Jars bin Sarjas radhiyallahu taala anhu berkata, "Nazartu ila khatamin nubuwah baina katifayhi 'inda nadhiri katifayhi al-yusra jum'a 'alayhi khilan" Saya pernah melihat cap kenabian di antara bulu-bulunya di pundaknya sebelah kiri. Di atas cap kenabian tersebut terkumpul kehilalan semisal kutil. Itu tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang tertulis di kitab-kitab sebelumnya. Ya, kita lanjutkan. Harum badannya. Ya, Rasulullah SAW begitu harumnya. Ini bapak-bapak, usahakanlah ketika masuk rumahnya, Rasulullah SAW ketika masuk rumahnya itu biasa pakai siwak. Sekarang masuk rumahnya dengan rokoknya. Allahu Akbar. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, kita lihat bagaimana harum badan beliau. Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ma syamantu 'anbaran qat wala miskan wala syai'an athyab min rihi Rasulillah pernah mencium minyak wangi dari misik maupun ambar yang lebih harum dari baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Di sini alhamdulillah kita dapat mengenal bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bermimpi melihat seseorang yang jenggotnya putih semua, maka itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jenggot Nabi kita ubannya sedikit. Ya. Kemudian kalau kita melihat dalam mimpi kita seorang dengan pakaian putih yang jenggotnya lebat tapi dia kurus, berarti itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat orang yang gagah, jenggotnya hitam, matanya biru, berarti bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat seseorang yang matanya hitam, kekar, jenggotnya lebat, tapi ternyata alisnya nyambung, berarti itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini insyaallah kita dapat mengetahui siapa yang datang di mimpi kita. Apakah benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hanya setan yang berusaha untuk menyesatkan kita. Kita akan membaca sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sifat fisiknya, kita akan mengenal beberapa sifat dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhol, dibaca ibu-ibu. Ibu-ibu. Dibaca bukunya. Iya. Tafadhol. Sang pencipta yang mengetahui lahir dan batin, luar dan dalam, akan memberikan kesaksian atas beliau dari semua sisi. Lihat. Kesaksian tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diberikan oleh sang pencipta. Diberikan oleh yang menciptakan surga dan neraka. Diberikan oleh yang menciptakan langit dan bumi. Diberikan oleh yang mengetahui lahir dan batin. Kalau kita mensifatin seseorang, Ustadz Fulan, Masya Allah Ustadz itu baik banget. Kita tahunya dari mana? Luarnya saja. Tapi kita tidak pernah tahu seperti apa hakikat dia. Tapi Rasulullah SAW disifatin oleh sang pencipta yang tahu luar dan dalam. Beliau benar-benar diberi kesaksian yang begitu indahnya. Kita lihat yang pertama. Allah telah memberi kesaksian yang mustahil beliau. Ia berfirman, "Namun sahihun Allah, kalau Nabi Muhammad SAW tidak sesat dalam ilmu dan tidak berbicara dalam amal." Nah, kalau orang berbicara ajaran yang disampaikan Muhammad sesat, Allah sudah memberikan kesaksian bahwasanya ilmu yang disampaikan Muhammad itu benar-benar lurus dan tidak menyimpang. Yang kedua, Allah telah memberikan kesaksian atas pandangan beliau. Ia berfirman, Nazal al-Basar wa Matar, melihatnya Muhammad tidak berpaling dari yang melihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Iya, pandangan Nabi Muhammad SAW, Nabi itu bukan orang yang pandangannya kemana-mana. Benar-benar pandangannya itu sesuai dengan wahyu ilahi. Dan ini kesaksian dari Allah SWT untuk membantah perkataan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang datang setelah mereka. Maksudnya apa yang disampaikan Muhammad, ajaran yang disampaikan Muhammad itu tidak benar, ternyata Allah sudah memberikan kesaksian atas itu. Kemudian yang ketiga, Allah telah memberikan kesaksian atas hati beliau. Ia berfirman, "Alam nasyrah laka sadrak." Subhanallah. Kesaksian. Ini kesaksian Allah buat isi hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, Allah telah memberikan kesaksian atas reputasi beliau. Ia berfirman, "Wa rafa'na 'alaika dzikra." Dan kami tinggikan bagimu. Kami tinggikan. Dan kami tinggikan bagimu sebutan nama. Iya, tidak pernah dalam sehari semalam disebut nama Allah jalla jalaluhu kecuali Nabi Muhammad ada di situ. Tatkala seorang yang azan mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah." Setelah itu akan disebutkan, "Ashhadu anna Muhammad Rasulullah." Syahadatain ini akan terus bersama. Seorang yang beriman dengan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengatakan Muhammad Rasulullah, maka dia tidak disebut beriman. Kemudian yang kelima, Masya Allah, Allah benar-benar membersihkan dosa-dosa Nabi Muhammad itu secara lahir dan batin. Kisah dibelahnya dada Nabi kita Muhammad SAW, dikeluarkannya bagian setan darinya, dicucinya hati beliau dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan ke dalamnya hikmah-hikmah. Itu benar-benar menandakan bahwasanya kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan dibersihkannya beliau dari dosa-dosa beliau. Kemudian yang ke-6, Allah memberikan kesaksian atas kejujuran beliau. Ia berfirman, "Wahai untuk Quran dan Hawa, apa yang diucapkan olehnya untuk amat itu bukan hanya yang maksudnya." Betul. Ucapan Nabi Muhammad SAW apa saja. Rasulullah SAW kadangkala memberitakan tentang masa lalu. Namun kadangkala beliau cerita tentang masa yang akan datang. Dan ternyata semuanya seperti yang beliau katakan. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di hari kiamat itu akan ammal qalam. Atau intasyaral qalam. Akan tersebar pena. Di mana orang banyak menulis sekarang, subhanallah. Siapa yang tidak bisa menulis sekarang? Ibu-ibu dengan Twitternya tulis apa saja yang dia tulis. Semua tersebar. Facebook seperti itu, adanya BB seperti itu, semuanya menulis. Baik yang pantas menulis atau tidak pantas menulis. Bahkan tersebarnya tulisan ini benar-benar kadangkala berbahaya. Seperti yang adanya broadcast-broadcast yang enggak benar, yang isinya menipu kadangkala, itu salah satu tanda kiamat dan sekarang kita sudah merasakannya. Padahal di masa Rasulullah SAW itu belum ada percetakan. Tapi beliau mengatakan itu akan terjadi dan sudah terjadi. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW adalah wahyu ilahi dan bukan dari nafsu beliau. Kemudian yang ke-7. Allah telah memberikan kesaksian atas guru beliau. Ia berfirman, Allah menjadi berdua yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Nah, yang ke-8. Allah telah memberikan kesaksian atas kesabaran beliau. Ia berfirman, "Ilmu ini sangat menyentuh keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin." Itu sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu kesaksian dari Allah yang Allah tetapkan di dalam kitabnya. Bagaimana beliau bersabar menghadapi umatnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kemudian dan Allah juga, mungkin tertulis di sini juta. Ya. Juga. Baik, silakan. Allah juga telah memberikan kesaksian abadi terhadap seluruh diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kesaksian agung di mana semua kesaksian Allah berfirman, "Innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti dengan aku. Selesai sudah. Allah tadi memperincikan kesaksian yang Allah berikan satu persatu di ilmu beliau, di hati beliau, di ucapan beliau, di kesabaran beliau. Kemudian Allah memberikan kesaksian total untuk semua diri Nabi Muhammad SAW. Semua perilaku beliau, semua perbuatan beliau. Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini kurang wau ya, ditambahin wau. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Betul? Ayatnya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, itu kesaksian tertinggi yang Allah berikan dan tidak kita cari nabi di rumahnya, di pasar, di masjid, di medan perang, di mana saja beliau benar-benar di atas akhlak yang sangat agung sekali. Dan Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Itulah akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita mau tahu gimana sih hubungan Nabi Muhammad SAW dengan rakyatnya, baca Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang mencela beliau, baca Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW berdagang, baca Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW berperang, baca Al-Quran. Jadi akhlak Rasulullah SAW, Aisyah ingin menjelaskan kepada yang bertanya, khususnya kau ingin tahu akhlak Rasul, baca Al-Quranul Karim. Kemudian bagaimana sifat Nabi Muhammad di dalam At-Tawr. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya Nabi kita adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad adalah kabar gembira yang sudah diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maka di kitab Taurat itu sudah disebutkan agar orang-orang yang akan datang itu tahu gimana sih model Nabi itu. Salman Al-Farisi, tatkala beliau melakukan perjalanan panjang mencari kebenaran, pindah dari satu pendeta ke pendeta satunya, ke pendeta satunya, sampai dia akhirnya dijual menjadi budak di kota Madinah, tatkala dia melihat Rasulullah SAW, melihat Rasulullah berucap, maka dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena sifat-sifat Nabi itu sudah dia lihat di Taurat, sudah dia ketahui. Abdullah bin Salam, tatkala dia seorang pendeta Yahudi yang begitu dihormati, tatkala dia melihat Rasulullah SAW, langsung dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena apa yang dilihat di sosok Rasulullah seperti yang dia dapati di kitab Taurat. Coba dibaca di sini sifat Nabi di dalam kitab Taurat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini salah seorang sahabat yang dia suka membaca kitab-kitab dari ahlul kitab. Bahkan dalam satu peperangan dia mendapat beberapa kitab yang banyak sekali yang dia kaji di situ tentang agama mereka, bukan untuk mencari kebenaran, tidak. Karena kebenaran sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi dilarang seorang muslim membaca kitab Taurat, kitab Injil atau kitab Talmud, kitab yang lainnya untuk mencari kebenaran. Karena tidak ada kebenaran di situ. Kebenaran yang ada di situ sudah ada di Al-Qur'anul Karim. Kalaupun di situ ada kebenaran, kebenaran sudah bercampur dengan kesesatan yang diselewengkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasul ketika mendapati Umar bin Khattab pegang Taurat, Rasul mengatakan, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Khattab, apa kau masih ada keraguan untuk mencari di dalam kitab Taurat itu? Rasulullah marah kepada Umar bin Khattab. Maka kita pun dilarang membaca kitab Taurat dan Injil, kecuali kita memang hendak membantah mereka atau mengajak orang ini supaya masuk Islam, bahwasanya di kitabmu itu juga ada loh tentang Nabi kita Muhammad, itu enggak apa-apa. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan tentang sifat Rasul SAW. Atha bin Yasar, ia berkata, aku berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, maka aku pun mengatakan, kabarkan kepada aku tentang sifat Rasulullah SAW dalam kitab Taurat. Beliau menjawab, ya demi Allah, beliau disifati dalam kitab Taurat seperti beliau disifati dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai pelindung bagi kaum yang umumi. Engkau adalah hamba-Ku dan Rasul-Ku. Aku menamaimu Al-Mutawakkil, orang yang bertawakal. Engkau bukanlah orang yang kasar untuk perkataanmu. Bukan pula kasih tingkah lakumu. Bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Bukan pula orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Akan tetapi justru memaafkan dan mengampuni kesalahan. Allah tidak akan memaafkannya hingga Allah meluruskan dengannya agama yang bengkok dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu ia membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan kalbu yang tuli. Masya Allah, itulah sifat-sifat Rasul SAW. Rasul itu tidak suka berteriak-teriak di pasar. Rasul SAW itu tidak suka mencela. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang begitu indah perilakunya. Itu sifat beliau di dalam Taurat. Adapun sifat beliau di dalam Al-Quran yang kita baca, semua yang tertulis di Al-Quran itu sudah diamalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita masih ada 5 menit waktu. Kita akan memperincikan sifat-sifat Rasul. Kalau tadi itu disebutkan secara global ya, tentang bahwasanya akhlaknya adalah Al-Quranul Karim, maka di sini akan kita lihat bagaimana sifat Rasulullah SAW. Kita tidak bisa mengkaji semua sifat beliau. Maka ada beberapa yang saya tulis di sini. Mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita. Untuk yang lebih dalam lagi, tentu kita harus membaca kitab-kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang menyebutkan semua sifat-sifat Rasulullah SAW. Ya, yang pertama di sini, Rasulullah. Rasulullah SAW baik mengucapkan salam kepada wanita dan anak-anak. Sahabat Al-Bunani berkata, Masya Allah, inilah ilmu yang kita inginkan. Kita belajar bukan hanya sekedar untuk wacana dan wawasan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengucapkan salam kepada anak-anak. Ketika dia ditanya, kenapa kau mengucapkan salam kepada anak-anak? Apa jawab dia? Rasulullah melakukannya. Dan ini yang perlu kita amalkan dan kita camkan tatkala kita beramal. Kenapa kau lakukan itu? Nabi Muhammad SAW melakukannya. Insyaallah ilmu kita akan bermanfaat. Ini yang di sini disebutkan hanya hadis yang berkaitan dengan mengucapkan salam kepada anak-anak. Adapun hadis tentang Rasul SAW juga mengucapkan salam kepada para wanita, hadis ini tidak tertulis. Hadis itu hadis Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Tolong ditulis. Asma ini mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra fil masjid wa'usbatun minan nisa'i qu'udun qala biyadihi ilaihinna bisalam. Kata Asma binti Yazid mengatakan Rasulullah SAW pernah melewatin kita sedangkan kita ada di masjid dan ada wanita, sekelompok wanita yang lagi duduk-duduk. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada wanita-wanita tersebut. Ini menandakan bahwasanya beliau benar-benar begitu penyayang. Beliau tidak membedakan, oh ini laki kita ucapkan salam, yang wanita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Tapi perlu diingat bahwasanya seorang lelaki, jangan ikhwan-ikhwan ini mengucapkan salam sama akhwat yang cantik saja. Kalau yang tua, waduh kayaknya takut terfitnah saya Ustaz. Kebalik seperti itu. Maka dilihat kondisinya. Kemudian tolong dibaca sini. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada anak-anak adalah akhlak bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkandung di dalamnya dua kemuliaan. Lihat, dua kemuliaan ini tolong dicamkan. Yang pertama, kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak. Masya Allah. Jadi beliau begitu benar-benar rahim ya, walaupun beliau sebagai kepala negara, beliau tetap kepada anak-anak itu begitu pencintanya. Yang kedua, kerendahan hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan hal itu sebagai bentuk ibadah pahala dan mengucapkan salam. Perlu diingat di sini niat. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada anak-anak, Rasulullah melakukan itu karena ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita pun tatkala melakukan itu, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan, "Oh, yang kecil kan harus salam kepada yang tua. Saya kan lebih tua, masa saya salam kepada anak kecil?" Tidak, bayangkan. Karena tahu anak-anak ini enggak ngerti apa-apa, maka kita yang mendidik mereka. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan disunahkan bagi yang berjalan untuk mengucapkan salam kepada yang sedang berdiri atau yang sedang duduk. Dan pada masa kini kita mendapati para pemimpin atau calon pemimpin menjalankan seperti ini pada masa-masa kampanye mereka untuk memamerkan kepada masyarakat sisi kemanusiaannya demi menggait suara mereka. Dan tentunya sangat berbeda antara sunnah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan gaya para calon pemimpin itu. Nah, jadi ini perlu diingat, ada orang melakukan satu amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, ada yang tujuannya macam-macam. Ini disebutkan oleh Bassam Faraj dalam kitab Nabiuna Ra'yan Ain, dia menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu berbeda dengan kita. Kadangkala kita mengucapkan salam itu ya untuk menggait suara, untuk mencari penghormatan supaya dilihat, oh fulan itu Masya Allah baik sama masyarakatnya. Tapi Nabi kita melakukan hal itu murni lillahi ta'ala. Di sini ada faedah penting yang perlu kita ketahui bersama. Biasanya orang itu bisa baik di depan orang. Ketika kumpul sama sahib-sahibnya, Masya Allah baik. Ketika dia kumpul sama sahibnya, dia mentraktir teman-temannya, menghormati teman-teman. Tapi tatkala pulang ke rumahnya, istrinya dibentak-bentak. Ada ibu-ibu yang gitu? Gak ada katanya, Alhamdulillah. Ada yang baiknya di luar. Ketika telpon sama sohibnya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kiki bukhair. Ketika istrinya yang telepon, iya. Apa? Hah? Iya, jadi ya Allah. Kita lihat. Coba dibaca ini, faedah penting. Faedah penting. Kepada mana terwajibat yang berkaitan dengan sifat dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berasalkan dari dua sumber. Sumber yang pertama adalah istri beliau, Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua berasal dari pembantunya Anas bin Malik yang telah menjadi pembantu beliau selama 10 tahun. Iya, lihat. Yang menjadi sumber penting tentang akhlak dan perilaku Rasulullah SAW adalah orang yang paling dekat beliau. Yang pertama Aisyah Ummul Mukminin, karena beliau paling muda dan beliau setelah Rasulullah meninggal hidup dalam kurun waktu yang panjang, beliau menyampaikan bagaimana sifat Rasulullah SAW. Kemudian juga Anas bin Malik yang membantu beliau. Ya, kita akan tutup sampai di sini. Silakan dilanjutkan dua sumber ini. Dua sumber ini sangat penting kedudukannya. Karena sudah menjadi tabiat manusia untuk dapat tampil baik lawan ketika dia keluar rumahnya dan sedang berhadapan dengan manusia. Namun bila dia sedang berada dalam rumahnya, maka tatkala itu akan muncul keaslian sifat dan kebiasaannya. Posisi pembantu di sini akan dengan mudah mengenali kebiasaan beliau karena faktor berkumpul dan bergaul yang sangat dekat, dan akan tampak baginya sifat-sifat aslinya. Namun dengan ini kita mendapati Anas bin Malik telah menyematkan sifat-sifat mulia untuk yang dibantunya selama ini. Bahkan dia menguyurnya dengan perasaan cinta yang mendalam sebagai bukti bahwa apa yang beliau tampakkan di depan manusia sama dengan apa yang beliau sembunyikan di balik dinding rumahnya. Lahir dan batin, beliau tidak berbeda. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Bahkan dulu ada wasiat yang mengatakan cukup tahu ustadz itu di mimbar. Cukup tahu ustadz itu di mimbar. Karena kadang-kadang kalau kita tahu ustadz itu di rumahnya, kita gak mau dengar kajian. Betul. Bahkan di buku-buku diajarkan kau cukup tahu syekhmu itu ya sudah. Di tempat ngajarnya kau tidak perlu sampai mengetahui rahasia dia. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang punya ilmu. Masya Allah ilmunya, banyak sekali. Tapi tatkala dia bermuamalah dengan pembantunya, dengan sopirnya, begitu buruknya. Seorang teman di Madinah cerita, dia pernah ke rumahnya Syekh, yang Syekh itu Masya Allah kata dia. Dia gak nyebut namanya. Dia cerita, ketika dia ke rumah Syekh itu, Syekhnya masuk rumahnya, dia tanya. Dia mengatakan, "Wailal hayawan," kata dia. "Mana binatang itu?" kata dia. Si murid ini langsung kaget. Ternyata yang dia cari adalah supirnya. Maka di sini Rasul SAW, Anas bin Malik, itu membantu Nabi selama 10 tahun. Dan beliau benar-benar tahu bagaimana sikap Rasul SAW. Tidak ada yang disembunyikan. Pemimpin-pemimpin, orang-orang yang begitu eloknya di atas mimbar, di depan TV. Kita elok melihat dia di sana. Tatkala kita melihat rumahnya, melihat pergaulan dia dengan istrinya, dengan pembantunya, dengan tetangganya. Tatkala itu kita membenci mereka. Karena luar dan dalam mereka tidak sama. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, lihat sifat-sifat beliau itu dari dua orang yang paling dekat dengan beliau, istrinya. Ada yang ketika istrinya ini, ya kita lah lihat ya, ketika masih suami istri, Masya Allah, baik-baikan. Tatkala cerai, apa yang terjadi? Itu lembaran-lembaran keburukan dia tulis, suamiku seperti ini, istriku seperti itu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sampai meninggalnya pun tidak ada celah di diri Rasul SAW. Biasanya sama pembantu kita ini jahat. Ibu-ibu biasanya. Kita lihat bagaimana Rasul SAW bersama pembantunya nanti. Sehingga Anas bin Malik begitu cintanya kepada Rasul SAW. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Kita cukup sampai sekian. Ini mungkin ada pertanyaan yang ditulis sebagian di rumah mungkin sama ibu-ibu. Karena saya lihat baru kajian 15 menit pertanyaan sudah satu kotak katanya. Ya enggak tahu. Saya akan membaca yang saya bisa jawab dan ada hubungannya dengan kajian ini. Kalau yang enggak ada langsung ditanyakan ke Radio Roja. Ada ustadz-ustadz banyak situ. Ya, kita cukupkan di sini. Betul jadwalnya gitu. Yes. mana yang ada hubungan dengan kerja? Semua yang ada. Itu udah pilah? Belum pilah, aku pilah semua. Banyakin stres. Masya Allah, ini pertanyaan ini katanya Ustaz Ahmad bisa dibikin disertasi S3 ini. Jadi mudah-mudahan nanti Ahmad sama Ega ini bisa menjadikan ini. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang mengatakan, Ustaz, adik ipar atau adik ana mencintai bahkan memilih pergi bersama orang kafir yang tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Kami sekeluarga sudah berusaha keras mempertahankan dia untuk jauhi si kafir, tapi adik tetap memilih kabur si kafir. Dengan si kafir, ana hanya bisa berdoa, tapi tidak ada kerinduan pada adik. Subhanallah. Memang inilah imannya. Orang yang beriman kepada Allah SWT itu harus lebih kita cintai daripada orang yang kafir, walaupun dia saudara kita. Karena kekuatan persaudaraan, tali persaudaraan kita dengan saudara yang muslim, walaupun dia tidak terlahir dari satu rahim, tapi itu lebih kuat karena keimanan kepada Allah SWT. Apa yang terjadi dengan saudara-saudari ini benar-benar perlu ditangisi. Dan ini akibat dari pergaulan bebas ya sekarang ya. Di mana-mana kadangkala ada orang yang tidak mau bergaul di luar, tapi dia bergaul di dalam rumahnya melalui sarana ya teknologi yang ada. Maka paling tidak memang yang perlu dilakukan adalah berdoa dan berusaha adiknya tetap silaturahim kepada adiknya. Mungkin dia bisa kembali. Karena kalau kita tinggalkan orang yang sudah kafir bersama orang kafir ini, seorang muslim yang pergi bersama orang kafir, apalagi dia muslimah, dia akhirnya menjauh dari kita juga. Tapi kalau kita berusaha datang sama dia, kita kasih buku, atau kita paling gak ngundang dia, dengan harapan, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ini ada pertanyaan bahwasanya Muhammad SAW berdasarkan cerita daripada sahabat Nabi Jabir bin Samurah dengan segala postur tubuh yang sempurna, padahal kita tahu sampai saat ini kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan foto karena dengan alasan sebagai tidak, supaya tidak didewakan. Pertanyaannya, apakah memang kita boleh menggambarkan postur tubuh dan lain-lain dari Nabi Muhammad SAW? Bukankah ini nantinya akan berakibat mendewakan Nabi Muhammad SAW, padahal bagi kita satu-satunya yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala? Atau seperti itu. Nah, kita tidak menggambarkan dengan lukisan. Sahabat radhiyallahu taala anhu dan Nabi kita Muhammad SAW pada hakikatnya itu sering menggambarkan tentang nabi-nabi sebelumnya. Dia mengatakan bahwasanya posturnya Nabi Adam seperti ini. Beliau menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim itu orang yang paling mirip denganku, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menggambarkan tentang Nabi Isa alaihissalam, bagaimana wujud Nabi Isa, bagaimana rambut beliau, bagaimana kulit beliau. Itu Rasulullah SAW menggambarkan hal itu, tapi tidak menjadikannya gambar yang terpampang sehingga dilukis, sehingga dibuat patung, tidak. Jadi gambaran yang dilakukan oleh para sahabat tentang Rasulullah SAW itu syar'i, karena gambaran itu tidak berupa menggambar atau melukis. Dan insya Allah masalah mengatakan kita akan mendewakan Rasulullah SAW dengan menggambarkan beliau, tidak. Karena yang ada adalah kita terbayang, ya Allah, kapan aku bisa bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harapan kita dengan gambaran para sahabat ini adalah bagaimana kita rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada pertanyaan. Kenapa di Al-Quran surat As-Saff ayat 6 beliau dinamakan Ahmad oleh Allah SWT, sedangkan oleh keluarga beliau, beliau dinamakan Muhammad. Sampai ke umatnya sekarang ini pun kita kenal beliau dengan nama Muhammad, bukan Ahmad. Mohon penjelasannya. Tadi sudah dijelaskan masalah ini, bahwasanya Rasulullah SAW memiliki nama-nama yang banyak, yang sebagian adalah sifatnya. Ahmad dan Muhammad adalah artinya sama, yang terpuji. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, menjelaskan bahwasanya di Taurat Nabi Isa AS menjelaskan bahwasanya akan datang itu namanya Ahmad. Dan arti Ahmad sama dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk bukti-bukti keutamaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengetahui Nabi Muhammad namanya adalah Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Nabi Rahma, Nabi Taubah. Sebagaimana Nabi juga menjelaskan bahwasanya itu adalah nama beliau juga. Jadi kita mengatakan ini karena memang Allah menyebutkannya dan Nabi kita pun menjelaskannya. Apa hukumnya jika kita tidak mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu syarat diterimanya syahadat kita adalah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah mengatakan ketika Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, Umar cinta kepada Rasulullah SAW. Umar mengatakan, ya Rasulullah, kau adalah orang yang paling aku cintai lebih dari keluargaku, kecuali satu, aku lebih cinta diriku sendiri daripadamu. Kemudian, la ibn al-Khattab, tidak ibn al-Khattab, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Imanmu akan diterima, akan menjadi sempurna, kalau aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Setelah Umar berpikir, al-an ya Rasulullah, aku lebih cinta kepadamu daripada dirimu, diriku sendiri. Ya buktinya kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita mengikuti ajaran. Kita siap berjuang untuk Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia kufur sebenarnya. Karena keimanan itu mengandung cinta walaupun sedikit. Tapi kalau dia benci, bagaimana dia akan menerima ajaran Rasulullah SAW? Allah mengatakan, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. كما آياتنا أحمد وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون. Wallahu a'lam bishawab. Jadi diceritakan dalam ayat ini bagaimana orang-orang yang lebih mencintai hartanya, lebih mencintai kedudukannya, lebih mencintai bapaknya, lebih mencintai adiknya, lebih mencintai keluarganya, dia lebih mencintai mereka daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap tak kenal maka tak sayang. Kita bagaimana bisa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengenal beliau? Nah, ini pertanyaan sangat penting sekali. Dia mengatakan, apa yang harus saya tunjukkan kepada teman kantor saya, seorang Nasrani yang saya tahu kebenciannya kepada Islam, walaupun tidak ditunjukkan di depan saya. Apakah saya tetap harus berteman seperlunya atau tidak sama sekali? Menghadapi orang non-Muslim, ingat bahwasanya siapa saja, sebelum dia menjadi pegawai, sebelum dia menjadi bos, sebelum dia menjadi tukang, sebelum dia menjadi apa saja, dia adalah seorang muslim. Dan agama Islam ini agama misi, perlu diingat. Maka setiap muslim itu punya misi untuk menyampaikan agama ini kepada teman-teman kita. Kalau kita menjadi bos, kita punya misi bagaimana kita menyampaikan agama ini kepada anak buah kita. Kalau kita sebagai pegawai, kita punya misi bagaimana kita menyampaikan agama ini kepada teman-teman kita. Maka usahakan kalau kita ada teman yang Nasrani, kita berdakwah kepada dia sesuai. Kalau kita nggak mampu dengan omongannya, kita kasih kitab, kita kasih kaset atau apa saja, mungkin hal-hal yang, dan usahakan menjauhi perdebatan. Ya, kadang-kadang kalau kita berdebat dengan ilmu yang sempit, maka akhirnya kita akan merasa kita yang salah. Karena sebagian orang Nasrani itu, ya, Allah berikan salah satu kelebihan kepada mereka, sebagian di antara mereka itu mempunyai misi bagaimana dia menyebarkan agamanya. Maka hati-hati, kalau memang sudah tidak ada manfaat, kita tidak bisa menyampaikan manfaat agama kita kepada dia, maka tinggalkan. Karena itu insya Allah lebih baik buat kita. Ya, ini pertanyaan. Saudara Ana dulu katanya mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ciri-ciri sama yang dia baca. Rasulullah tidak senyum, cuma melihat saudara Ana saja. Untuk bermimpi itu saudara Ana membaca doa khusus berulang-ulang sampai akhirnya bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah saudara bermimpi, saudara saya bermimpi Rasulullah atau bukan? Benarkah ada doa khusus untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Ada beberapa kitab yang dikarang oleh orang-orang yang tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW, mereka membuat amalan-amalan khusus untuk berjumpa Nabi dalam mimpi. Amalannya macam-macam, yang baca ini, yang baca itu agar berjumpa Rasulullah SAW, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bisa jadi setelah berdoa macam-macam, yang datang setan kepada dia. Kalau dia mengatakan sama dengan yang dia baca, suruh dia mensifati. Kalau ada orang, saya berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena pernah datang ke Ibnu Sirin. Ibnu Sirin salah satu tokoh alim ulama yang begitu pandainya menakwilkan mimpi. Dia mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpiku. Kata Ibnu Sirin, sifhul. Tolong kau sifati yang kau lihat itu. Dia sifatin gini-gini yang kau lihat iblis, kata dia. Bukan nabi. Maka kalau ada orang yang mengklaim dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tolong dia mensifati. Tapi kalau dia tidak bisa mensifati, oh aku sekedar melihat, ya seperti ini ya. Bukan berarti. Kemudian apakah ada amalan tersendiri untuk melihat Rasulullah SAW? Rasul tidak pernah mengajarkan amalan-amalan tertentu. Dan perlu diingat, orang yang pernah melihat Rasulullah SAW, mudah-mudahan itu tanda kebaikan buat dia. Kalau benar yang dia lihat adalah Rasulullah SAW, yang tidak melihat Nabi pun, bukan berarti dia tidak soleh. Karena banyak ulama-ulama yang sampai meninggal, dia tidak pernah menceritakan dia melihat Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Jadi bukan ukurannya. Jadi orang yang melihat soleh, yang tidak melihat, orang tersesat. Ada orang-orang yang mengklaim tiap malam ketemu Nabi Muhammad SAW. Ketemu di mana gitu dia dengan Nabi SAW. Masya Allah. Ada yang mengatakan assalamualaikum, afwan Ustaz, pada halaman 12 bagian terakhir bahwa disebutkan bahwa Rasulullah SAW berpuasa pada hari Senin, hari di mana beliau dilahirkan. Apakah hal tersebut menjadi dalil diperbolehkannya kita berpuasa mengkhususkan pada hari kelahiran kita, walaupun tidak mengadakan acara untuk merayakan hari kelahiran kita, tapi cukup dengan berpuasa pada hari tersebut? Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa. Jadi yang beliau lakukan itu, yang beliau katakan itu bukan dari hawa nafsu beliau, itu dari wahyu Allah SWT. Dan pada hari Senin itu, bukan hanya itu hari kelahiran Nabi, pada hari itu amal ibadah kita diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada yang berdalil saya mau berpuasa setiap hari kelahiran saya, maka dia akan membuat bid'ah yang baru, karena dia bukan Nabi. Kecuali dia ngaku nabi, saya kan nabi juga Ustaz. Maka tidak. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan syariat? Tentunya yang biasa kita baca pada waktu sholat, itu sholawat yang Masya Allah, yang sudah sangat sempurna sekali. Karena itu benar-benar ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terpendek adalah Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi yang terpendek yang di dalamnya ada salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat-salawat yang dibikin-bikin, apabila salawat itu tidak mengandung hal-hal yang berbau syirik atau pengutusan Nabi Muhammad SAW, maka sebagian ulama membolehkan hal itu. Seperti umpamanya salawat yang sebagian orang mengenal dengan salawat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis di kitabnya Ar-Risalah, beliau mengatakan, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Ya Allah, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap orang mengingatnya dan setiap orang yang lupa kepada beliau. Jadi salawat itu pada intinya yang sangat indah adalah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang lainnya boleh asalkan tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan atau pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ini banyak yang bertanya, bolehkah puasa di hari kelahiran kita? Puasa Senin Kemis lah, kok mikirin mau puasa di hari kelahirannya? Iya, ini ada pertanyaan, Pak Ustadz, anak saya pernah bermimpi Rasulullah SAW waktu anak saya umur 4 tahunan. Dan dia dari umur 3 tahun sudah bisa puasa penuh. Apa itu maknanya? Benar atau salah? Nah, yang perlu dilihat, yang pertama anak itu tidak tahu dengan Rasulullah SAW. Kecuali di kita tanya, gimana sih yang kau lihat itu? Kalau dia bisa mensifati Rasulullah SAW seperti yang ada dalam hadis-hadis Nabi, maka insya Allah yang dia lihat adalah Rasulullah SAW. Dan kalau anak ibu sudah mulai berpuasa 3 tahun, alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan itu tanda kebaikan buat dia. Tapi perlu diingat, iblis itu tidak pernah berhenti menyesatkan umat manusia. Ada seorang petani, kalau nggak salah di Banyuwangi apa di situ Bondo, dia ini tidak pernah bisa ngobatin orang. Tahu-tahu dia bertemu dengan seseorang di sawah, dia kerjanya petani. Ada seseorang dengan baju putih dan jenggot putih mengatakan kepada dia, kau bisa ngobatin orang. Dan dia lihat, enggak, dia gubris. Besok ketemu, kau bisa ngobatin orang. Besok ada orang yang ke rumah. Betul, besok ada orang yang ngobatinnya. Dia ngomong, aku enggak bisa ngobatin apa-apa. Ayolah pak, tolong kasih air atau apa saya. Ya orang ini ngambil air, dia bacain bismillah, dikasihkan. Akhirnya orang ini terkenal. Sampai dia menjadi dukun akhirnya. Bagaimana penyesatan setan tadi? Jadi ada orang-orang yang modelnya, mungkin bapak dia, kakek dia, itu dukun besar. Ketika meninggal, si setan ini kepingin anaknya terus tersesat ikut dia. Maka dia ilmunya itu dia serahkan kepada anaknya. Terus dia cari siapa di antara anaknya yang bisa dia kasih ilmu itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka hati-hati. Mudah-mudahan yang ibu katakan anak ibu ini melihat Rasulullah SAW, mudah-mudahan benar dan mudah-mudahan menjadikan anak ibu anak yang soleh dan menjadi penegak sunnah Rasulullah SAW. Ya, bagaimana bisa menggambarkan postur dan bentuk rupa Nabi Muhammad SAW sedangkan fotonya pun tidak ada ditinggalkan? Ya memang nggak ada foto pada waktu itu jelasnya. Tapi perlu diingat, di masa Arab itu mereka orang-orang yang handal memahat patung. Jadi kalau dilihat patung-patung zaman dulu itu mungkin lebih bagus dari patung-patung zaman sekarang, karena mereka dulu juga menyembah Tuhannya dengan patung-patung itu. Rasulullah SAW melarang memahat, melarang menggambar yang bernyawa. Tapi bagaimana sahabat bisa menggambarkan Rasulullah SAW? Ya kita aja kalau ditanya, gimana sih wajah suamimu? Mama ibu ditanya, gimana sih wajah suamimu? Ya ibu bisa mengatakan, ya dia alisnya panjang, matanya biru, hidungnya merah, mulutnya hijau, mamanya. Ya dia bisa ngomong karena dia ngelihat tanpa harus difoto. Tapi kalau sekarang ditanya, mana suamimu? Ini loh fotonya. Ya, selesai seperti itu. Tapi itu dilarang dalam artian kita menggambarkan Rasul SAW seperti itu. Tapi sahabat menggambarkan mereka dengan sifat-sifat Rasul SAW sehingga orang merindukan Nabi Muhammad SAW. Sekarang modelnya, kalau ada perampok, kemudian polisi memanggil saksinya, kan ditanya sama polisi, gimana wajah perampok itu? Biasanya sekarang ada yang melukis. Diperkirakan seperti ini gambar perampoknya. Sesuai dengan sifat yang dia dengar seperti itu. Tapi untuk Rasul SAW dan Islam pun melarang kita untuk melukis yang bernyawa. Iya. Ini pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, apa maksud dari al-hasyir dikumpulkan di atas kakiku dapat dilihatkan sujud atau bagaimana? Tidak. Jadi bukan bersujud. Di mana kita tahu bahwasanya pada hari kiamat tatkala orang-orang dikumpulkan itu yang bisa menyelesaikan urusan pada waktu itu adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang semuanya datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta pertolongan kepada beliau agar Rasulullah memohon kepada Allah urusan pengadilan itu disegerakan pada hari kiamat. Jadi bukan bermakna sujud buat Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu sendiri bahwasanya Rasulullah melarang dan Allah melarang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ustaz tentang puasa hari Senin, apakah menjadi boleh dalil bahwa puasa hari Senin karena hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perlu diingat Nabi mengatakan hal itu. Benar. Dan Nabi mengatakan pada hari Senin amal itu diangkat. Yang jadi masalah kita itu menambah-nambahkan dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengadakan acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan acara-acara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan banyak orang yang juga ikut berpuasa pada hari kelahirannya masing-masing. Subhanallah. Jadi perlu diingat, memahami hadis itu dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat apakah Abu Bakar juga puasa di hari kelahirannya. Umar puasa di hari kelahirannya. Semua sahabat puasa memilih hari tertentu. Tidak ada hal itu. Maka kita mengikuti mereka dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada ibadah apa saja yang kita lakukan agar kita bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Benar kepingin ketemu Nabi Muhammad SAW. Kalau benar-benar kepingin, amalkanlah sunnah Rasul SAW. Dan banyak-banyak salawat untuk beliau. Dan tegakkan agama Allah di muka bumi ini. Kalaupun tidak berjumpa di sini. Atau bertemu dengan Nabi di mimpi. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Rasul SAW kelak di padang mahsyar. Dan kelak masuk surga bersama beliau. Jadi jangan mengejar mengamalkan satu amalan untuk mengharap mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kita bikin amalan-amalan tersendiri yang kita baca, oh katanya baca ini 100 kali, baca ini 2000 kali, baca itu untuk berharap mimpi bertemu Rasul SAW. Amalkanlah sunnah Rasul SAW. Tegakkanlah ajaran beliau, niscaya Allah akan memberikan keutamaan kepada kita dengan mengumpulkan kita bersama Rasul SAW. Baik itu dalam mimpi, dan kita harap bukan dalam mimpi. Dalam alam nyata kelak di padang mahsyar nanti, kemudian masuk surga bersama beliau. Dua, apakah akhwat juga bisa mimpi bertemu Rasul? Kajian kita ini buat ibu-ibu apa buat bapak-bapak? Yang melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan cuma sahabat laki, sahabat perempuan pun mereka juga mengadakan kajian bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kajian pada waktu itu tanpa sitar macam-macam. Jadi mereka benar-benar melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah akhwat pun mudah-mudahan juga bisa bertemu Nabi walaupun lewat mimpi, tapi jangan lewat mimpi lah. Mudah-mudahan bisa bertemu langsung bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada pertanyaan. Rasulullah SAW disebutkan beliau dari nasab yang mulia. Tapi anak pernah dengar bahwasanya orang tua Nabi Muhammad SAW adalah orang yang termasuk kafir. Betul. Ayah Rasul SAW dan kakeknya itu adalah orang-orang yang tidak masuk Islam. Jadi Abdullah, ayah Rasul SAW itu meninggal dalam kondisi kafir. Begitulah ibunya, mereka meninggal di atas agama-agama orang-orang kafir. Cuma nasab yang mulia. Jadi ada yang namanya keturunan orang-orang mulia memang. Walaupun dia orang kafir, tapi keturunannya itu dibandingkan yang lainnya, ada nasabnya orang-orang yang dari pezina, nasabnya orang-orang dari perampok, nasabnya orang-orang yang tidak benar. Tapi nasab Rasulullah SAW itu sampai ke Nabi Ismail alaihissalam, kemudian nyambung ke ayahnya. Kita tahu ayahnya Nabi Ibrahim kafir, tapi kemudian Allah memberikan keutamaan dan kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian nasab beliau menjadi nasab orang-orang yang baik, walaupun dalam kekufuran. Karena orang-orang kafir perlu diingat, ada orang-orang yang baik, ada orang-orang kafir yang jelek. Tapi nasab Nabi Muhammad SAW adalah nasab dari orang-orang yang baik-baik. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaannya. Momen Maulid Rasulullah SAW sebagai sarana dakwah ke masyarakat yang masih awam tentang pribadi Rasulullah SAW dan ajarannya dan mengenal dakwah salaf, bolehkah? Jadi perlu diingat, tergantung kondisi. Jadi kondisinya itu sesuai dengan pertanyaannya itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi umpamanya di kampung saya, Ustaz, ini saya disuruh ngisi pengajian acaranya Maulid Nabi, Ustaz. Kira-kira gimana? Boleh enggak saya ngisi acara itu, umpamanya? Lihat kondisinya, kalau kira-kira dia bisa memberikan manfaat kepada mereka dan tidak menjadi bahaya buat dakwah salaf, maka dalam kondisi seperti ini sebagian ulama membolehkan untuk mendakwahkan mereka. Tapi yang lebih penting, bagaimana kita bisa memberikan kajian-kajian tentang Rasulullah SAW bukan pada acara maulid. Kita bikin umpamanya kajian muslimat kan banyak di Jakarta. Dibikin salah satu acaranya adalah mengkaji tentang Rasulullah SAW. Umpamanya minggu pertama kajiannya tentang Rasulullah SAW. Dengan itu kita akan lebih cinta dan mengenalkan beliau kepada masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang kita lakukan kalau kita mimpi dengan Nabi Muhammad SAW? Masya Allah. Ya, bersyukur kepada Allah lah. Dan perlu diingat, kalau menulis Muhammad, tulislah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditulis saw. Apa saw itu? Dalam bahasa Arab ada yang sol-am, sot, lam, ain, mim. Ada yang cuma sot. Itu bukan solawat. Yang Allah perintahkan kepada kita adalah sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi jangan bakhil-bakhil menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Dari awal nulis apa yang kita lakukan kalau kita mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai Muhammad, dia tulis saw. Wallahu alam, seorang syekh di kelas pernah cerita, kata dia, ada riwayat yang mengatakan orang yang pertama kali memendekkan atau menyingkat sallallahu alaihi wasallam itu tangannya terputuskan. Karena dia memberikan sunnah buruk kepada umat. Kita kan niru. Yang ada kita niru, ditulis saw, oh saw ya. Akhirnya dia nulis seperti yang dia baca. Maka dia termasuk yang man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi. Jadi orang yang memberikan sunnah yang buruk seperti menyingkat sallallahu alaihi wasallam itu, maka dia mengajarkan keburukan kepada orang-orang sesudahnya dan dia dapat ganjaran, dapat dosa amalan dia dan amalan orang-orang yang sesudah dia. Maka usahakan jangan bakhil-bakhil. Karena saya melihat banyak tulisan Muhammad di sini tidak ada sallallahu alaihi wasallam. Ingat, itu akan menjadi amal kebajikan kita kelak yang ditimbang pada hari kiamat. Ini. Nah, ini ada pertanyaan yang memang tidak kita baca tadi. Coba dibuka di halaman much. Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan kita. Di sini ketika bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal kita? Nabi tidak pernah berjumpa kita. Kita juga tidak pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenal kita pada hari kiamat. Bagaimana beliau mengenal kita? Disebutkan di sini para sahabat bertanya, "Fa kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bagaimana kau dapat mengenali umatmu yang belum datang? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahray khailin duhmin buhmin, ala ya'rifu khailahu?" Rasulullah mengatakan, "Bagaimana pendapat kalian tentang seorang lelaki yang memiliki seekor kuda yang terdapat bercak putih di antara kuda-kuda hitam pekat? Bukankah ia dapat mengenali kudanya itu?" "Bala ya Rasulullah." "Tentu ya Rasulullah," kata para sahabat. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada satu hal yang perlu kita renungkan. Beliau mengatakan, "Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min al-wudu wa ana faratuhum 'ala al-haud." Kata Nabi, "Sesungguhnya umatku itu akan datang pada hari kiamat dengan tanda putih karena air wudu, dan akulah yang akan mendahului kalian tiba di haud, di telaga Nabi kita Muhammad SAW." Kemudian ini pertanyaan yang ditanyakan di sini, "Ala yudhadanna rijalun an haudi kama yudhadul ba'irul dal unadihim ala halumma?" Rasul mengatakan, nanti akan ada orang-orang yang terlempar dari haudku, yang dilarang untuk mendekati haudku. Kemudian Rasul SAW mengatakan, "Halumma ala halumma," "kemari, kemari," kata Rasul SAW. Karena kenapa? Rasul melihat dia umatnya, karena ada bekas wudu di wajah dan tubuh mereka. Rasul mengatakan, "Kemari, kemari." Kemudian fayuqalu innahum qad baddalu ba'da. Para malaikat yang menjauhkan mereka itu mengatakan, "Orang-orang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merubah-rubah agama setelahmu." Kemudian Rasul mengatakan, "Suhqan, suhqan." Kata Rasulullah, "Menjauhlah, menjauhlah." Maka yang akan dikumpulkan dengan Rasul sallallahu adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam ini sudah sempurna. Kenapa sih kita cari ibadah-ibadah lain? Semua yang diajarkan Nabi, kalau kita dari pagi sampai sore mau ngamalkan ajaran Rasul SAW, itu gak habis. Maka usahakanlah agar umat Islam ini dapat bersatu kembali, tidak ribut di antara mereka, dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ikut ke atas. Mana yang diamalkan Nabi? Ini diamalkan Nabi? Alhamdulillah, saya amalkan. Gak diamalkan Nabi? Ya sudahlah, saya tinggalkan. Insya Allah dengan seperti itu, kita umat Islam semuanya akan mengembalikan kejayaan Islam itu sendiri. Jadi ada tulisan-tulisan yang tulisan dokter mungkin ya. Nggak bisa dibaca, jadi afwan. Ini ada pertanyaan, "Ustaz, saya mempunyai sepupu yang memberi nama anaknya dengan nama Rasul. Bolehkah nama Rasul itu diberikan kepada anak tersebut? Karena sampai sekarang kami sekeluarga masih berselisih mengenai penamaan anaknya." Wallahu a'lam bishawab. Rasul itu artinya utusan. Jadi utusan keraja disebut Rasulul Malik. Utusannya raja, utusannya macam-macam. Tapi apakah ada larangan khusus menamakan Rasul? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada pertanyaan, bagaimana mengajarkan kepada anak tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh dengan menggambar Nabi Muhammad SAW? Jelasnya tentu tidak boleh. maka cukup kita mengajarkan kepada mereka ini tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW, akhlak-akhlak beliau, tentang wajah beliau, tentang seperti yang digambarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana menanggapi orang yang mencintai Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah dia sebut SWT, maka kita ajarkan kepada dia bagaimana hakikat cinta sebenarnya. Jadi hakikat cinta itu adalah mengikuti, meneladani, dan mentaati. Tidak dengan mengagung-agungkannya, melebihi batas kedudukan dia, sampai menuhankan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, maka kita ajarkan kepada dia bahwasanya orang yang paling cinta adalah orang yang paling taat kepada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketika mendakwain orang itu harus dengan bijaksana, ya, pelan-pelan. Jangan mengatakan, oh masuk neraka kau, kata dia. Ini yang namanya orang gak ngerti. Seorang syekh menjelaskan, orang yang suka berzikir, walaupun zikirnya bid'ah, zikirnya tidak sesuai dengan sunnah, orang yang mencintai Rasul SAW dengan hal-hal yang tidak seharusnya, pada hakikatnya ada kebaikan di dirinya. Orang sekarang yang merayakan nisfu Sya'ban, insya Allah mereka orang-orang yang punya niat baik di hatinya, cuma gak ngerti. Karena sejak kecil dia hidup di tempat itu dengan ajaran seperti itu. Maka tugas kita adalah mencintai dan berkasih sayang kepada mereka dengan mendakwahin mereka. Karena bukti dia orang baik, dia mau puasa, dia mau sholat pada acara-acara tertentu itu. Tapi salah jalan. Maka di sini kewajiban kita untuk mengajarin mereka dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada orang-orang yang tidak ada kebaikan di hatinya, sekedar pura-pura, itu Allah yang tahu. Ustaz, kalau di Masjid Nabawi sunnah dan termasuk salah satu mencintai Rasul SAW apa tidak? Kalau ziarah ke Masjid Nabawi, yaitu termasuk cinta jelasnya kepada beliau, karena Rasul SAW menganjurkan kita untuk berkunjung ke masjid beliau, dan setelah sampai ke masjid beliau kita sholat di sana yang sama dengan 1000 sholat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram, kemudian di situ kita berkunjung ke rumah Rasul SAW untuk mengucapkan salam kepada beliau di makam beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaannya, Ustaz, apakah mungkin ana dapat mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan ana belum memahami dalam agama Islam ini karena ana baru bergabung beberapa bulan ini? Ya insya Allah, teruslah mengkaji tentang agama Allah ini, terus mengkaji tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun tidak bermimpi bertemu Nabi, mudah-mudahan bisa digabungkan atau dihimpun bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup sampai di sini pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf kalau ada yang tidak terjawab. Dan ingat, kalau ada yang salah dari pertanyaan, dari jawaban tadi, saya mohon maaf atas kesalahan itu dan perlu ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih alim. Dan alhamdulillah di Jakarta ini banyak ustaz. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa dikirimkan ke Radio Roja atau ke tempat lain. Wallahu a'lam bishawab.